ونعوذ بالله من شر ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita menyambung ke bab 17 halaman 422. Kewajipan tunduk kepada hukum Allah dan apa yang semestinya dikatakan oleh seorang yang diajak kepadanya atau diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang berbuat mungkar. Merupakan satu keharusan bagi kita untuk menyerahkan diri dan tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala secara lahir maupun batin, tanpa penetapan, penundaan, pengabaian maupun penolakan. Kalau kita lihat, ya, Islam adalah istislam, iaitu menyerah diri. Jadi menyerah diri dengan tunduk, patuh, taat, tanpa banyak soal. Orang yang masih banyak soal, sama ada dia lemah imannya ataupun tidak beriman. Kerana sudah digambarkan dalam sebuah ayat yang sering saya bacakan, innama qawlal mu'minin, disebut mu'minin, orang-orang benar-benar beriman, mu'minin, mu'min. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma. Sebagaimana ayat di zaman 43, ya. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Walaupun kita langkah ayat ni, ayat ini menunjukkan sesungguhnya jawapan. Kalau maksud ayat ni kita ambil perkataan, pengikraran, persetujuan orang-orang yang beriman, jika mereka dipanggil atau diajak kepada Allah dan Rasulnya, ataupun kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili, yakni mengembalikan hukum, di antara mereka adalah mereka mengucapkan kami dengar dan kami patuh, mereka adalah orang-orang yang beruntung, bermakna juga yang mendapat kejayaan. Tetapi kalau diterjemahkan gaya bahasa Malaysia ataupun gaya bahasa Melayu orang Singapura, kita boleh maksudkan sesungguhnya perkataan, pengikraran, penerimaan orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, nascaya mereka katakan sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati. Wa ulaika humul muflihun, dengan taat dan dengan dengar dan taat tadi, maka mereka mendapat kejayaan, keberuntungan. Muflihun, mufleh, berjaya ataupun beruntung. Falah dalam bahasa Arab adalah kejayaan, keuntungan. Jadi untuk dapat keuntungan, kejayaan di akhirat terutamanya, apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita jangan banyak soal, kita tunduk, kita patuh. Makanya bila Quran dibaca, wa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu, apabila Quran dibaca hendaklah kamu mendengar, wa ansitu, diamlah supaya dapat mendengar dengan konsentrasi yang benar. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Wa ansitu la'allakum tuflihun, supaya kamu dapat kejayaan, kemenangan. Jadi tidak ada jalan kemenangan kecuali kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kita patuh, kita taat. Waalaikumsalam. kita patuh dan kita taat tanpa banyak soal. Kalau kita masih bertanya kenapa, ada apa, untuk apa, sama seperti kita tidak beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 51. Ya rahmatullah. Dan kembali ke halaman 422. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan satu keharusan bagi kita untuk menyerahkan diri. Islam, istislam. Erti istislam menyerah diri. Bila kita menyerah diri, kita namakan dia seorang Islam, Muslim. Jadi sewajarnya seorang Muslim menyerahkan diri kerana Islam itu menyerah diri. Islam juga adalah tunduk pada hukum Allah. Sudah menyerah diri, tunduk kepada hukum Allah secara lahir dan batin. Batin adalah akidah. Bermakna kena yakin. Sebab akidah kita di dalam hati. Lahir, yakni kita melaksanakan apa itu tuntutan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala tanpa penentangan, yakni tanpa ada soal, soal jawab. Jangan ditunda-tunda, jangan diabaikan, dan jangan sama. Kerana satu lagi ayat Allah, Allahumma wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesiapa yang menentang Allah atau menentang Rasulnya setelah didatangkan kepadanya petunjuk, ba'da ma tabayyana lahul huda, yang petunjuk yang sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian diikut jalan orang-orang yang bukan beriman, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah akan biarkan dia sesat sejauh-jauhnya, sesat sejauh-jauhnya, dan dikembalikan besok di akhirat ke tempat yang paling buruk sekali, iaitu dihumarkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 65. Lihat ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim, yakni hakim artinya penentuan hukum. Hakim artinya pembawa hukum dan menentukan hukum terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ini bermakna apapun perselisihan dalam agama, tidak ada tempat kembali untuk menyelesaikannya kecuali Quran dan hadis. Selainnya tidak boleh. Kalau itu persoalan agama, dari sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Makanya di luar kalau bertanya apa hukum maulid, kita katakan bid'ah. Apa dalilnya? Kerana Rasulullah SAW tak pernah buat. Apa dalilnya? Tidak ada dalil yang menyuruh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini dilakukan menyentuhi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka kita katakan bid'ah yang sesat. Sebab bila kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, tidak ada dalilnya. Yang tak ada dalilnya itu namakan bid'ah. Kemudian mereka tidak merasa keberatan, tidak terasa berat di hatinya, di dalam hati mereka terhadap putusan, yakni keputusan Quran, keputusan hadis. Apa yang sudah diputuskan oleh Quran, apa yang sudah ditentukan oleh Quran, mereka tidak berat untuk menerimanya yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kerana udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam keseluruhannya. Dan kalau ambil sebelah separuh, Allah sudah bertanya. Pertanyaan ini berupa larangan. Supaya kita faham, cuba lihat. Afatu aminuna biba'adil kitab wa takfuruna biba'ad. Apakah kamu menerima atau beriman dengan sebahagian isi Alkitab dan mengkufuri sebahagiannya? Bermakna Islam bukan suku-suku mengambil Quran sebagai rujukan keseluruhannya. Huruf-huruf, kalimah-kalimah, ayat-ayat, surah-surah dan keseluruhannya. Tidak ada satu huruf pun yang boleh ditinggalkan. Subhanallah, berapa ramai orang sekarang meninggalkan Al-Quran dan menjadikan akalnya sebagai penentu hukum. Menjadikan hawa nafsunya sebagai rujukan. Akhirnya mereka sesat sejauh-jauhnya. Dan kita baca lagi ayat di halaman 423. Ya, penafsiran ayat ini, penafsiran ayat surah An-Nisa ayat 65 tadi telah disebutkan sebelumnya. Dan perintah untuk memelihara sunnah dan etikanya. Dan dia juga berfirman, innama kana, kalau boleh ayat ini dihafal ya, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, di sini bukan jawaban, perkataan, pengikraran. Siapa dia orang-orang yang beriman? Ini tanda orang beriman, ciri-ciri orang beriman inilah dijelaskan di dalam ayat surah An-Nur ayat 51. Jika mereka dipanggil atau diajak, disuruh, diperintah kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, yakni menentukan hukum. Kalau Rasulullah SAW sudah wafat, itulah penentuannya Quran dan hadis. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kamu dua perkara, selagi kamu kembali kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, Rasulullah SAW meninggalkan dua perkara yang akan dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Apa dia? Quran. Quran akan dijaga sampai hari kiamat kerana Allah sudah menjelaskan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Allah mengatakan, akulah yang menurunkan az-zikir yakni Quran, dan akulah yang menjaganya. Adapun hadis-hadis dijaga dengan ilmu yang canggih, yakni ilmu sanad. Makanya tidak boleh ditipu kita dengan hadis-hadis palsu, kerana kita akan melihat sanadnya. Jadi sesungguhnya jawapan orang-orang yang beriman, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili mereka di antara mereka, apa ucapan mereka? Kami dengar dan kami patuh. Kami dengar dan kami patuh, kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ataupun berjaya. Muflih, muflihun, beruntung atau berjaya, ataupun mendapat kemenangan. Boleh diterjemahkan sebagai beruntung, berjaya dan dapat kemenangan. Ini kemenangan yang besar. Memang ya, kita diuji oleh Allah SWT. Kalau kita berjaya, itulah kemenangan kita. Berjaya dari ujian yang Allah uji. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahawa sifat orang-orang yang beriman atau ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, menjawab suruhan Allah dan Rasulnya, adalah orang-orang yang tidak mencari agama kecuali kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu dia adalah lain. Mereka tidak cari penggantinya. Mereka hanya mencari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mendengar dan patuh. Kerana itu Allah Ta'ala menyifati mereka sebagai orang-orang yang beruntung ataupun berjaya, mendapat kemenangan, iaitu mereka yang boleh memperolehi harapan dan selamat dari apa yang ditakuti. Jadi untuk memperolehi harapan keselamatan dari apa yang ditakuti, yang ditakuti, yang ditakut neraka, kembalilah kepada Quran dan hadis. Kerana ayat tadi ataupun hadis tadi, taraktu fikum amraini ma inda masattum bihima falam tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, hadis-hadis yang sahih. Mengenai masalah ini terdapat banyak hadis, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan di bahagian awal dari bab sebelumnya, dan juga hadis lain sabda Rasulullah SAW, da'uni ma taraktukum, yang pengesahan dan penjelasannya telah diberikan pada hadis nombor 156. Tapi kita akan teruskan hadis seterusnya, 168. Hadis 168, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazala rawati wa ma fil ardh وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ الآية, يعني القرآن, اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على ركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نثيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم حديث 168 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata atau dia bercerita setelah turun kepada Rasulullah SAW ayat hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu. Saya baca lagi sekali. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu. Surah Al-Baqarah ayat 284. Maka para sahabat SAW berasa keberatan akan hal tersebut. Seolah-olah jangan jadi orang munafik. Yang di hati mesti dibuat. Sedangkan apa yang dalam hati ada yang tidak mampu untuk membuatnya. Jadi ini sangat memberatkan mereka. Kadang-kadang kita ada merancang sesuatu kebaikan. Sudah merancang seolah-olah kita sudah berkata kepada Allah, tapi kita tidak melakukannya. Sedangkan Allah tahu apa yang kita rancang. Jadi para sahabat merasakan seperti itu. Di hatinya macam-macam dia nak buat. Dia berkata dengan hatinya, seolah-olah dia bernyanyi dengan hatinya, tetapi dia tak dapat melaksanakannya. Oleh kerana Allah sudah mengetahui apa yang kamu rancangkan, apa yang dirancangkan oleh para sahabat, jadi sahabat sangat ketakutan. Bila turun ayat ni, seolah-olah mesti dibuat apa yang dia ada, yang terdapat di dalam hatinya. Ini sangat berat. Ini sangat berat. Bila mereka terasa sangat beratnya, maka para sahabat SAW berasa keberatan akan hal tersebut. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, lalu bersimpuh seraya berkata, wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang kami mampu melaksanakannya, iaitu solat. Kenapa dikatakan solat itu beban? Kerana solat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Solat itu berat. Tak akan dirasakan beratnya oleh kecuali oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dirasakan solat itu berat, tetapi itulah penenang jiwanya. Bila keberatan ini dilepaskan dengan mendirikan solat, maka tenanglah jiwanya. Maka itu dinamakan berat. Berat kan? Selagi kita tak melaksanakan, kita rasa berat. Tak boleh itu, tak boleh ini. Betul kan? Dah sempit waktu, lagi rasa berat. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang tak beriman, sembahyang tak sembahyang sama aja. Malah bagi dia tak sembahyang, tak apa. Tapi bagi kita yang beriman, bila sampai waktu, agak terlewat sikit waktunya, kita tak boleh tidur. Walaupun ngantuk, kita kena sembahyang juga. Kita tak boleh makan walaupun lapar. Berat kan? Bagaimana untuk menghilangkan keberatannya? Sembahyang. Maka Allah mati. Benar, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Orang-orang yang khusyuk berasa itu terasa ringan. Dan solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan solat juga adalah ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah Allah bertanya dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa-jiwa? Zikir yang benar-benar zikir adalah solat. Zikir yang benar-benar zikir adalah solat. Makanya Rasulullah SAW bila sangat marahnya apa dibuat? Ambil wudu. Lepas tu disolat. Solat apa? Solat menghilangkan marah. Ada buat yang lain. Dan Rasulullah SAW bila rasa tidak tenang, apa dia lakukan? Dia berwuduk. Kemudian dia solat. Sedangkan apa saja yang terasa di jiwa kita. Malah Rasulullah SAW kalau terlalu sedih, apa dia ambil? Dia ambil wuduk, dia solat. Dan begitulah seterusnya. Kemudian jihad. Ia ini menggadaikan nyawa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berat. Puasa, meninggalkan makanan, meninggalkan segala-galanya. Ini bukan masalah kecil. Dan sedekah, sehingga yang miskin tu sangat-sangat nak bersedekah, akhirnya mereka digantikan dengan apa dia? Perkataan seperti alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Ini mereka dah rasakan berat, apalagi dengan apa yang terlintas di hatinya kalau wajib dilaksanakan. Kemudian telah diturunkan kepadamu, kemudian telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup mengerjakannya. Kata sahabat, turunnya ayat ini, maka yakni surah Al-Baqarah 284, sahabat merasa sangat berat. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian hendak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh dua golongan ahli kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami tidak mentaatinya. Artinya buatlah, taatlah. Tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami taat. Bagaimana kena lakukan? Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu tetap tempat kami kembali. Para sahabat mengucapkan, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami. Jadi bila dibacakan Rasulullah, maka sahabat terus membaca seperti itu, wahai Rabb kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ketika mereka membaca ayat tersebut, dan lidah mereka menjadi ringan. Lihat, bukan saja jiwanya ringan, tetapi apa, fizikal dia pun ringan. Fizikal para sahabat pun ringan. Maka Allah menurunkan firman-Nya setelah itu. Ini untuk meringankan lagi. Untuk meringankan lagi. Kerana Allah merahmati mereka. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW beriman dan kita juga wajib beriman. Sehingga ini mengatakan, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikianlah pula orang-orang yang beriman. Jadi sekarang kitalah. Kalau dulu para sahabat, sekarang kitalah. Ini nikmatnya orang yang beriman, ya. Semuanya beriman kepada Allah. Dan kita juga beriman kepada Allah. Para malaikatnya, kitab-kitabnya, sehingga kita patuh isi kitab tersebut. Dan Rasulnya, sehingga kita patuh kepada hadis-hadis yang diturunkan ataupun yang dibaca Rasulullah kepada kita. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya itu. Jadi apa yang dipatuhi oleh dua ahli kitab sebelumnya, iaitu orang Yahudi dan Nasrani, sebab orang Yahudi tidak semua dilaknat. Yang beriman, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapat keselamatan. Begitu juga orang Nasara. Jadi para sahabat mengatakan, kami pun sama mengimani para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, kerana tidak ada perbezaan di antara satu nabi dan satu nabi, dan di antara satu rasul dan satu rasul. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu lah tempat kembali. Dalam surah Baqarah 285. Setelah mereka mengerjakan kandungan ayat tersebut, Allah menasah menghapuskannya. Selanjutnya Allah menurunkan ayat, Allah tidak memberi ataupun membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seperti kita niat nak pergi haji, betul kan? Siapa tak berniat nak pergi haji? Jangan tak berniat naik haji. Siapa yang tak pernah berniat naik haji, bermakna dia tidak beriman. Dia bukan orang Islam yang sempurna imannya. Kena niat naik haji. Kalau ayat sebelumnya, niat saja wajib dilaksanakan, tak boleh. Tetapi niat saja, ada bab yang mengatakan la yukallifullaha nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali apa yang disanggupinya. Jadi walaupun kita ada niat mengerjakan haji, oleh kerana kita tak ada rezeki, tak ada kecukupan, kata orang sekarang tak ada sangu, tak ada duit, maka Allah tidak beratkan. Maka ayat tadi mengatakan la yukallifullaha nafsan illa usaha. Sebelumnya ayat ni tak ada. Macam mana pun anda kena pergi, tak pergi berdosa. Tetapi sayangnya Allah kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, okey, kalau antara tak mampu, serahkan kepada Allah. Dan Allah sudah menjelaskan kepada kita, la yukallifullah. Allah tidak memberatkan nafsan, satu-satu jiwa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kecuali apa yang dia sanggup. Begitu juga, mungkin pagi-pagi, seperti hari Senin, ya, kita nak puasa, malam kita nak puasa tiba-tiba pagi-pagi sarapan macam-macam sarapan, tak dimakan pun bazir. Apa kita nak buat? Ya, kita makan. Pahala untuk nak berpuasa kerana niatnya tadi, sebagaimana kita dah bincang di dalam hadis ni, orang yang berniat, yang berniat untuk buat kebaikan ditulis 10. Kalau dilaksanakan, digandakan sampai 700 kali ganda. Bukan 70 ganda, Syekh. 700 kali ganda. Jadi semalam kita dah niat nak puasa. Pagi-pagi entah macam mana isteri kita masak macam-macam. Kita nak puasa, kita nak puasa atau kita nak buka. Kalau kita lihat, kalau kita berpuasa akan membazir, apa hukum membazir? Ayuh kita ber. Jangan berpuasa, kita makan. Ini rahmah. Tapi kalau dulu tidak, kalau hantar di dalam hati hantar sudah ada, tak ada kompromi, mesti buat. Tetapi turun ayat memasukkan ayat tersebut. Apa ayat memasukkan? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ini bermakna dalam Quran ada ayat nasih dan mansuh. Di antaranya ayat ni. Mungkin kalau tak ikut kuliah tak faham baca ni. Baca tak faham. Maksudnya dulu kalau orang dah berniat mesti ditunaikan. Kalau tidak dia berdosa. Maka ayat yang mengatakan seperti itu ayat ni 284. Maka para sahabat jumpa Rasulullah SAW, ayat ni memberatkan kami. Maka turun maka Rasulullah SAW, engkau kamu ni jangan jadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Engkau mengatakan beriman, tetapi setelah engkau mendengar, engkau tak buat. Apa dia? Sami'na wa asaina. Jadi kena buat. Setelah dia membacakan ayat ini, ringan jiwanya, turun ayat. Turun ayat, ini nak diuji ya. Turun ayat memasukkan ayat tersebut. Dan bila dia masukkan ayat tersebut, maka sangat ringan. Contohnya tadilah ya. Kalau dulu sebelum turun ayat ni, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, orang yang berniat malam pagi kena buat. Tetapi sekarang kalau hantar berniat yang bukan wajib, hantar boleh tinggalkan. Kalau tak mampu, lagi boleh tinggalkan. InsyaAllah dapat dipahami. Ya, teruskan. Jadi Allah tidak membebani orang-orang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Rab kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ayat ini juga boleh ditujukan kepada orang yang sedang belajar. Ayat ini juga boleh ditujukan kepada orang yang sedang belajar. Maksudnya apa dia? Ayat ini mengatakan, ya Rab kami, janganlah engkau ya bebankan ke, maaf. Ya Rab kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, cuba masuk ke dalam. Ada lagi tempat insyaAllah. Di depan ni pernah ada tempat. Jadi siapa yang tak ada bangku atau kursi, depan saya ni masih ada kosong lagi. Masih ada tiga tempat yang kosong. Kita kembali kepada apa yang kita bincang. Ya Rab kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa. Memang manusia, sebagaimana hadis sahih disahihkan juga oleh syekh kita Albani, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Dikatakan insan, manusia, tempat membuat kesilapan dan lupa. Dan insan sekalipun ataupun insan diambil dari kalimah nisyan. Nisyan itu lupa. Jadi oleh kerana sikap manusia pelupa, Allah tidak membebani kita yang terlupa. Seterusnya, atau kami bersalah. Ini bersalah yang tidak disengajakan. Bukan yang disengaja. Adapun yang tidak disengajakan, seperti orang yang belajar. Dia belajar, pelajarannya belum sampai kepada satu bab, benda itu haram. Dia belum sampai ke bab tu. Tiba-tiba dia melakukan benda haram tu. Oleh kerana dia belajar belum sampai menunjukkan bahawa bab tu haram, maka bila dia belajar, dia kemudian tahu bahawa bab tu haram, maka apa yang dia lakukan itu Allah tak tulis sebagai satu kesalahan. Begitu juga antum. Kita belajar ni bukan seperti kata orang makan nasi satu pinggan terus tuang masuk semua. Dia siapa? Ya, sesuap-sesuap. Begitu juga ilmu. Bukan malam ni antum terus dapat semua. Terus kenyang, tak ada. Kita dapat sedikit demi sedikit. Jadi ilmu yang seperti lautan, yang di dalamnya penjelasan tentang hukum ahkam, selagi kita menuntut, ini dijelaskan oleh ulama salaf, selagi kita menuntut, kita melakukan perkara-perkara yang batil. kita masih menuntut, kita melaksanakan benda-benda yang batil, tapi kita tidak tahu, ilmu kita belum menunjukkan orang seperti ini Allah tak tulis sebagai satu kesalahan sebab dia sedang menuntut. Tetapi kalau relax di rumahnya, tak mau belajar, relax dia tengok TV dan sebagainya, apa saja yang dilakukan, kalau batil Allah tetap tulis. Jadi mulianya orang menuntut ilmu, kesalahannya tidak ditulis kerana ilmu belum menunjukkan dia salah, dia tidak tahu. Sehingga man aradallahu bihi khairan yufaqihu fi din, orang yang dikehendaki oleh Allah Taala sebagai ahli syurga maka diberinya kemudahan dalam agama. Man salaka tarikan yabtaghi fihi 'ilman sahalallahu lahu tarikan ila jannah, siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu dimudahkan ke syurga. Jadi belum menuntut ilmu, berjalan berniat, Allah mudahkan ke syurga. Kenapa? Sebab banyak kesalahan-kesalahannya diampunkan kalau dibuat kesalahan selagi dia sibuk menuntut ilmu. Itu kelebihan orang menuntut ilmu. Jadi di antara ayatnya, apa di antara ayatnya yang belum mungkin sahabat kita sebagiannya belum tahu? Ayatnya sebagaimana yang kita baca tadi, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Jadi bersalah orang yang sedang menuntut tetapi dia tak tahu bahawa itu benda yang salah, ya. Seterusnya, ya, kata Rasulullah SAW, ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang-orang sebelum kami dimaksudkan orang Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Orang Yahudi terlalu banyak cakap, banyak persoalan, banyak soal persoalan dan banyak berbincang. Asalnya benda itu tidak diharapkan, tetapi oleh kerana mereka degil maka Allah haramkan benda itu. Nanti kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah tentang Yahudi dan Nasrani, makanya kita tidak boleh banyak soal, banyak cakap. Sami'na wa ata'na cukup. Ya, sami'na wa ata'na cukup. Kalau kita banyak soal, Allah akan bebankan. Bagaimana akan timbul orang yang menghukum sebaliknya pada Quran dan hadis. Itu artinya Allah bebankan dia. Akhirnya dia bukan ikut Quran hadis, ikut orang yang di luar. Contohnya, orang Yahudi Nasrani Majusi buat maulid. Orang kita berbincang. Lama-lama buat maulid. Sekarang jadi beban. Sebab kalau masjid tak buat maulid, seolah-olah masjid itu sudah buat dosa besar. Kalau orang tak buat pesta maulid, katakan orang ini tidak beriman dengan sempurna. Kan beban. Macam mana Abdul Munib? Beban, kan? Terpaksa keluarkan duit. Malam Jumaat Rasulullah SAW tak suruh kita sibuk-sibuk lepas maghrib sampai isyak dengan yasinan dan sebagainya. Dibincang, lama-lama jadi beban. Ini berlaku kepada Yahudi Nasrani dan banyak lagi, betul kan? Perkahwinan kata Rasulullah, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dibincang, lama-lama hantarannya beribu-ribu. Jadi beban. Sampai anak dara jadi anak dara tua. Nah, itu dan ini lama-lama, nah, tak kahwin. Siapa suruh? Kerana antum sangat. Kata Nabi, nikah daripada sunatku. Yang paling murah, yang paling berkat. Tetapi yang paling mahal sekarang, yang paling berkat bagi mereka, bukan berkat. Beban. Terikat terus. Terikat dengan hutang sana, terikat hutang sini. Betul kan? Mana ada hantaran? Dalam perkahwinan ada hantaran? Nabi tak ajar hantaran. Ada hadiah. Hantaran lain. Kalau dia itu 10 dulang, kita mesti 10 dulang. Betul kan? Kalau saya salah, betulkan ya? Betul atau salah? Bebannya di mana? Sebab kata Rasulullah, dihapuskan, dihancurkan orang sebelum kamu kerana banyak soal dan banyak perbincangan tentang urusan agama mereka. Ini baru 3 saya misalkan ya. Nanti 10-20 saya boleh contohkan kepada antum. Tengok beban perkahwinan. Rasulullah SAW tak suruh buat pelamin. Sekarang buat pelamin. Berapa harga pelamin? Dan macam-macam lagi. Ala kulli hal, pikirkanlah. Ya? Seterusnya, ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami, berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, berilah rahmat kepada kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, ini bab jihad. Ya, orang kafir sebagaimana dijelaskan Quran hadis, pertama Yahudi Nasrani tidak senang kita kecuali kita ikut mereka hancurkan agama Allah, ataupun kalau tidak kita akan dibunuh oleh mereka. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Seterusnya, pengesahan hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan kita ambil kandungan hadis. Pertama, poin pertama, dalamnya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Yakni sahabat amat faham tentang satu-satu ayat yang diturunkan. Ketinggian dan kedalaman ilmu mereka dalam memahami firman Allah yang maha tinggi dan sabda Rasulnya. Kalau inilah dia sahabat, dalam pahamannya tinggi ilmunya, sangat memahami apa itu Rasulullah SAW, maka yang wajib kita ikuti mereka. Yang dikatakan manhajnya, yakni manhaj mereka, mereka dikatakan salaf kita yang terawal. Maka di sini kita katakan bahawa kita wajib bermanhaj salaf. Ulang lagi, dijelaskan di dalam poin pertama ni, dalamnya pemahaman para sahabat, pemahaman terhadap apa? Terhadap agama. Ketinggian dan kedalaman ilmu mereka dalam memahami firman Allah. Kalau mereka dalam ilmunya, tinggi ilmunya dalam memahami firman Allah dan sabda Rasulnya, ini bermakna kalau ingin mendalami agama, ingin mendalami ilmu, ingin memahami Al-Quran, maka ikut manhaj orang yang paling faham. Siapa dia? Para sahabat. Dan sahabat itulah yang dikatakan salaf-salaf yang terawal. Maka bila diistilahkan wajib bermanhaj salaf, kerana para sahabat orang yang dalam ilmunya paling faham tentang Quran yang diturunkan dan paling tahu tentang wahyu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita katakan kembali kepada manhaj salafus salih. Tetapi orang belakang ni, orang-orang yang luar ni, kebanyakan ni tidak mahu. Kenapa? Kerana manhaj salaf sudah dipakai oleh Wahabi. Wahabi dah ambil istilah manhaj salaf. Tak sesuai. Kami pakai ahli sunnah wal jamaah. Cukuplah katanya. Sedangkan dia pakai istilah ahli sunnah wal jamaah, tabligh di situ, ikhwan di situ, hizbut tahrir di situ, ya, sufi di situ, syiah apa di situ, semua di situ dirangkum semua. Subhanallah. Rujak jadinya. Kekotoran-kekotoran semua macam tong sampah. Jadi jangan ambil manhaj mereka. Ambillah manhaj salaf yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Poin seterusnya, kesegaran para sahabat untuk menyam seruan Allah dan Rasulnya serta penerapan firman-Nya dan sabda Rasulnya. Segar mereka. Tapi orang sekarang kalau dengar lembik, malah tak mau dengar, tutup telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Syekh Maulid bid'ah, lagi marah dia. Mana mana hujahnya ustaz? Kita bawa hujah. Oh, saya bermazhab Syafi'i, kita pun bawa hujah Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i itu bid'ah? Al-bid'atu. Dia katakan bid'ah. Ihdasu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah SAW. Ciptaan-ciptaan yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ay, la dalila min asyra'. Ataupun tidak ada dalilnya daripada syarak. Itu kata Imam Syafi'i. Mudah kan? Kata Imam Syafi'i, bid'ah yang betul-betul bid'ah itu sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, cari dalam syarak. Tak ada dalilnya. Itu bid'ah. Maulid ada dalilnya. Nabi pernah buat. Itu bid'ah. Tapi mereka mengatakan itu Syafi'i lain. Kami Syafi'i, Syafi'i yang tak tahu Syafi'i mana sih tak tahu. Ya, yeah? Mungkin banyak Syafi'i sekarang. Jadi kita kena segar bila dengar wahyu, dengar hadis, kita jangan lentok-lentok. Sebelumnya para sahabat radhiyallahu anhum berkeyakinan bahawa mereka akan dijatuhi hukuman atas apa yang tidak sanggup mereka, ya, tolak dari diri mereka berupa bisikan-bisikan jiwa. Betul kan? Jiwanya mengatakan, besok aku nak puasa. Ha, ini satu bisikan. Kalau ikut dulu, ha? Buat anta, sebab seolah-olah anta sudah berbisik dengan diri anta. Berbisik dengan diri anta, seolah-olah anta sudah berjanji. Bila dah berjanji, anta kena tunaikan. Tapi ayat ni masuk. Malah nanti kalau kita dah berniat besok, kalau kita tak dapat melakukan, tetap dapat pahala kan? Kalau dilakukan, digandakan sampai 700 ganda. Subhanallah. Oleh sebab itu, mereka menganggapnya sebagai suatu yang tidak mampu dilaksanakan, yang dibisikan-bisikan tadi atau niat-niat tadi. Namun setelah mereka membaca ayat itu, hati mereka menjadi tenang. Ketenangan para sahabat dengan Al-Quran dan hadis. Tapi ketenangan orang sekarang berkata ustaz. Di TV ada satu apa rancangan, berkata ustaz dia TV3 apa namanya, tanyalah ustaz. Jadi bila bertanya ustaz, berjawablah ustaz, menjawablah ustaz. Ustaz tu insyaAllah apa saja dikatakan oleh masuk, oleh kerana dah masuk TV, dia punya syahadah, pengiktirafan dia dah masuk TV. Oh, ustaz tu masuk TV, ya? Kedua, dah masuk radio. Ustaz tu dah masuk radio. Ah, itu pengiktirafannya. Jadi orang sekarang menganggap sesuatu bukan daripada Quran hadis. Dari Quran hadis lentok dia. Daripada ustaz, terima dia. Ya, ustaz yang sesuai dengan akal mereka lah, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan itulah bila mereka meninggalkan Quran hadis, kehendaknya bertentangan Quran hadis. Ini kebiasaannya. Kemudian lidah para sahabat menjadi ringan. Yang ini tak perlu bincang-bincang lagi. Menjadi ringan bermakna tak bincang-bincang lagi, berat nak bincangkan benda-benda macam ni. Jadi dia diam. Ringanlah, tak payah bercakap lagi. Ringanlah, tak payah bekerja lagi. Serta anggota badan mereka juga tunduk kepadanya, yakni kepada ayat. Allah pun menjelaskan kepada mereka bahawa detikan hati dan jiwa yang muncul dengan tidak sengaja tidak akan diberi hukum atasnya. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah keinginan kuat yang dirancangkan, serta keinginan yang dirancangkan itu adalah yang menenangkan jiwa dan mantap di dalamnya. Keinginan ini adalah ada dua macam, iaitu A, yang termasuk aktivitas hati, misalnya keraguan terhadap ketuhanan, keesaan, kenabian atau hari kebangkitan. Semuanya itu akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman pada pelakunya, kerana dengan perbuatan itu menjadi pelakunya kafir atau munafik. Ini semua orang dapat, orang semua dapat bisikkan ni, ya kan? Sehingga dalam hadis, kadang-kadang orang tu tenang dia, maka datang syaitan. Siapa jadikan kau? Allah. Siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bumi? Allah. Siapa jadikan Allah? Ya. Nanti dia merepek. Ini kebeban. Ataupun sedang sembahyang, sedang sembahyang macam-macam dibisikkan syaitan. Ya? Seolah-olah kau nampak Allah ke? Kenapa kau sembahyang? Macam mana orang tak sembahyang? Macam-macam tu. Ini satu beban. Orang beriman tetap akan diuji seperti ini. Tetapi bila-bila keadaan seperti ini, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita yang layan. Sebab sahabat dalam cerita ini, sahabat dibebani antaranya dengan perasaan seperti itu. Terutama yang berkaitan dengan ketuhanan. Kadang-kadang kita duduk, orang bid'ah mengatakan Allah tak punya tangan, betul ke? Lihat. Syaitan bisik. Ya kan? Orang bid'ah mengatakan Allah fi kulli makan. Eh, betul ke? Macam mana Allah boleh tahu dengan kita? Macam mana boleh tahu hati kita? Bermakna Allah di hati kita, katanya. Ini semua adalah taswir syaitan yang semua orang merasakannya. Sahabat merasakan seperti itu, apalagi kita. Sebab ramai juga para sahabat bertanya kepada saya, ustaz, masa sembahyang saya rasa begitu. Dan pindah katakan anak kita semua merasakannya. Tetapi dengan ilmu dia akan hilang. Kenapa? Kita jangan layan. Kita jangan layan. Kita kadang duduk seorang-seorang macam-macam bisikan syaitan. Kita jangan layan. Itu dinamakan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau bersama manusia, manusia akan taswis. Bila seorang-seorang, siapa yang akan taswis? Syaitan atau jin. Ya? Dan orang-orang yang gila isim, dia akan gila kerana bisikan seperti ini. Diingat isim yang membisik ke telinganya itu wahyu. Tapi sebenarnya syaitan. Dia buat ni salah, lama-lama dia gila, betul kan? Ah. Lama-lama pergi atas sebaik, pakai seluar pendek, pusing satu kampung ke atas sebaik. Pakai seluar pendek, sebab tak pakai baju. Kenapa gila isim? Makanya ilmu yang benar tidak akan menyelewengkan kita. Kenapa dia jadi gila isim? Dia nak jadi wali cepat. Dia ingat jadi wali itu ada kos. Siapa yang ajar? Dia punya syekh-syekh. Syekh nak dapat keramat pun tak ada kos nak dapat keramat. Tapi kalau belajar orang sufi, boleh. Kenapa? Zikir banyak-banyak. Uzlah. Masuk dalam hutan. Masuk dalam gua. Kunci dalam bilik seorang-seorang. Kat masjid, giling giling apa, giling kepala banyak-banyak. Maka dapatlah benda tu. kekeramatan ni bukan kerana dipelajari. Keramat ni bukan dituntut. Keramat ni tak semena-mena Allah beri. Tapi bagi wali-wali syaitan, keramat ini perlu dilatihan, buat latihan. Tak makan, tak tidur, ya, zikir banyak-banyak. Kalau tak ikut sunnah, itu bukan wali ar-Rahman, tapi wali syaitan. Okey, satu masa kita bincang masalah wali ni. Demikian juga dengan menceritai apa yang dimurkai Allah dan membenci apa yang dicintai Allah. Kesombongan, ujub, dengki serta perasaan buruk kepada kaum muslimin tanpa adanya bukti yang menunjukkan kepada dugaan tersebut. Semuanya itu mengharuskan dijatuhkan hukuman atas pelakunya, yakni yang ada dalam hati. Tetapi ayat yang la yukallifullahu nafsan illa wusaha ini meringankannya. Dulu dirasakan oleh sahabat, kalau saya dengan Ja'far kalau segitu, bermakna saya sudah berdosa. Jadi itu dirasakan. Rupanya selagi kita belum buat sesuatu, bertindak, tidak ditulis dosa. Dulu kalau dirancang untuk berzina, dah ditulis dosa kalau ikut lagi. Tapi la yukallifullah nafsan illa wusaha, itu perasaan sahabat dulu. Bermakna setiap orang ada perasaan seperti itu. Tetapi sahabat dibersihkan. Dan begitu juga kalau ada perasaan seperti ini mengganggu pikiran kita, paling-paling kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian istighfar, istighfar Allah, istighfar itu berupa tobat, tak cerita langsung dengan Allah. Astaghfirullah itu satu tobat dengan ucapan yang terus Allah akan ampunkan dosa kita. B, yang bukan bahagian dari aktivitas hati tetapi dari aktivitas anggota tubuh, misalnya mencuri, minum minuman keras dan zina. Jika seorang hamba melaksanakannya berulang-ulang dan mempunyai keinginan yang kuat untuk terus melakukannya, dan hal ini dikategorikan pada macam yang pertama, iaitu bentuk kecintaan pada apa yang dimiliki Allah dan menetapkannya, hal itu di dalam diri akan menjadikan anggota badan selalu siap untuk melakukan perbuatan yang membinasakan tersebut jika ada kesempatan dan kemampuan. Dan hal itu diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alihin nas. Dosa adalah apa yang sudah terbetik di dalam hatimu dan engkau tidak suka untuk diketahui oleh orang-orang. Yakni dua dosa. Satu, terbetik di dalam hati. Kedua, yang kita rancang biar jangan orang tahu, mencuri misalnya. Tapi ayat-ayat dan hadis seperti ini adalah mansukh. Wallahu'alam, mansukh. Apa artinya? Bila anda nak merancang buat sesuatu, maka ditulis dosa. Tetapi sebenarnya merancang sesuatu pada mulanya dirasakan oleh sahabat mendapat dosa dengan rancangan itu turun kepada Yahudi dan Nasrani. Merancang saja berdosa. Tetapi bagi orang-orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad, merancang tidak berdosa. Tetapi bila berdosa? Bila dilaksanakan. Berbeza dengan kebaikan, merancang saja dibuat, Allah tulis kebaikan. Bila dilaksanakan, maka diganjarkan sampai 700 ganda. Ulang lagi sekali, dulu orang Yahudi oleh kerana banyak cekcok, bila merancang sesuatu nak mencuri misalnya, Allah tulis terus. Kalau mencuri, digandakan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW berasa itu berat, berasa itu berat, maka diturunkan ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sehingga hadis ini, lihat hadis ini, dosa adalah apa yang terdetik di dalam hatimu. Artinya merancang nak mencuri, bermakna terdetik tak nak mencuri? Merancang nak berzina, terdetik tak nak berzina? Di dalam hati keluar kalimah, di dalam hati Mahdi depan saya katakan dalam hati Mahdi budu bini, terdetik kan? Itu dulu ditulis sebagai satu dosa. Tapi kemudian turun ayat bila para sahabat mengadukan kepada Rasulullah, katanya ini berat bagi kami, bermakna hari-hari kami buat dosa sedangkan kami tak lakukan, cuba terdedik dalam hati. Maka turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang kecuali yang mereka mampu buat. Begitu juga dosa, Allah tak bebankan sebagai dosa kecuali dia mampu buat, dah buat baru berdosa. InsyaAllah mudah-mudahan dapat dipahami. Minta kepada Allah SWT supaya mudah dipahami apa yang kita pelajari ini, insyaAllah. Seterusnya, kewajipan untuk menyelisihi Ahlul Kitab serta berhati-hati untuk tidak mengikuti sunnah cari hidup mereka serta menyerupai mereka dalam ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Tetapi di dalam satu hadis, umat ini akan mengikut Yahudi dan Nasrani, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga masuk ke lubang biawak mereka masuk. Apa pertanyaan? Apakah mengikut Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah SAW? Siapa lagi? Tengok kahwinnya, cara Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW naik pelamin. Subhanallah, dia naik pelamin. Ataupun disandingkan, yang sanding ini Yahudi dan Nasrani Majusi, orang Islam tak boleh. Ia mereka ikut kan? Dan sesiapa yang menyerupai Yahudi dan Nasrani, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini sahih. Siapa menyerupai Yahudi atau Nasrani atau Majusi dalam tata agamanya, jadilah mereka, jadilah seperti mereka. Kalau menyerupai Yahudi, jadi Yahudi. Menyerupai Nasrani, jadi Nasrani. Menyerupai Majusi, maka di sini perlunya ilmu. Ya, ada seorang sahabat, dia nekat betul. Masa dia jahil, maknya tunangkan dengan seorang wanita, pilihan orang tua lah. Bila ikut sunnah, 6 bulan, 7 bulan, bila bab pelamin disentuh, dia tersentak. Dia pun lepas kuliah tanya dengan Ana, Ana hadiahkan buku perkahwinan diberkati Allah, ataupun buku yang lebih tebal tu. Ya, bila dia baca, rupanya yang jadi masalah dia pelamin. Jadi bincang dengan maknya, dibincang dengan maknya, subhanallah. Oleh kerana ada kitab, dibacakan ayat Quran, hadiah dengan maknya, kata maknya, okay, dah ada pelamin. Bila maknya beritahu ke pihak perempuan sana, kata perempuan mana tak ada pelamin. Bergaduh-bergaduh, lama-lama putus tunang. Bermakna Allah pelihara dia. Dia lebih jaga akidahnya dan imannya daripada pelamin. Bagaimana Allah boleh menyelamatkan dia? Ilmu. Bagaimana Allah boleh menyelamatkan mak bapak budak ni? Kerana balik bawa kitab, dia bacakan. Kemudian mak bapaknya baca. Kalau mak bapak dia tengok Quran hadis, tak ada orang Melayu ataupun orang Islam yang tak mau beriman Quran hadis. Kebanyakan yang menentang, tak mau dengar. Kalau sekurang-kurangnya yang mau dengar, dia boleh berfikir. Baru nak baca Quran, ah, aku tak mau, tak mau, tak mau. Ataupun dikasih buku, tak sempat nak baca katanya. Ataupun tak mau baca, tapi alasannya tak sempat. Jadi sahabat, fikirkan, siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tu. Yang kita takuti kalau yang berkaitan dengan akidah. Apa dia? Man tashabbaha biqaumin, ala kulli hadis sahih. Kalau kita lihat dalam silsilah hadis sahih oleh Al-Albani, terdapat hadis ni. Ya, insyaAllah. Jadi jangan serupai tata cara agama kaum-kaum yang dikatakan Yahudi dan Nasrani Majusi kerana mereka ahli nar. Jadi kalau kita nak masuk syurga, tinggalkan mereka. Tinggalkan cara mereka. Tapi orang sekarang tak penting. Yang penting jaminan daripada ustaz. Nek pelamin yang tepung tawar saya, ustaz saya. Tak apa tepung tawar? Lihat, maulid. Semua yang ceramah-ceramah dalam maulid, ustaz-ustaz, doktor, profesor separuh. Bodoh ke dia? Anda katakan bodoh walaupun dapat profesor. Boleh katakan seperti itu? Boleh, ustaz. Alhamdulillah. Sebab Nabi mengatakan bodoh, itu kan jahil ya. Saya tak kompromi sekarang. Macam mana sob? Boleh kompromi? Sekarang setiap majlis agama, ustaz. Iya. Yeah. Mesti ada nasyid. Ah, tengoklah. Sedangkan nasyid itu betul-betul Nasrani. Saya baca bagaimana nasyid boleh masuk di dalam agama Nasrani. Seorang pendeta melihat, ya, bagaimana The Beatles boleh didatangi dengan puluhan ribu. Oh, ini satu cara. Bermakna orang suka muzik. Maka dites. Dan sebahagian pula Greek, kaum Greek, Yunan. Siapa yang mencipta note-note muzik? Yunan atau Greek. Yunan ada dua falsafah, satu fizik dan satu metafizik. Mereka memberi konsentrasi kepada metafizik selain fizik kerana mereka mencari Tuhan. Jadi falsafah-falsafah yang berkenaan metafizik yang datangnya daripada filosof-filosof Yunan itu sekarang sudah masuk ke agama Kristian. Di antaranya muzik. Yunan tahu bahawa dengan muzik barulah orang datang. Begitu juga lakonan. Lakonan datangnya daripada siapa? Daripada Yunan. Jadi orang-orang yang dikatakan terpengaruh dengan falsafah Yunan seperti Yahudi dan Nasrani, terutamanya Nasrani, diambil nyanyian, music dan nyanyian, dua, music dan nyanyian. Makanya piano masuk, organ masuk. Orang Melayu bukan piano organ saja, semua boleh masuk dalam masjid. Dan satu pun dah tunjuk main gitar. Cuba lihat. Itu kan diambil daripada agama Majusi untuk mengumpulkan manusia supaya ingat kepada Tuhannya melalui muzik. Begitu juga orang Kristian, agama mereka bankrupt. Mereka tak dapat menyatukan orang-orang Kristian di dalam satu tempat begitu ramai kecuali dengan muzik. Kerana mereka tengok The Beatles pada masa itu. Orang boleh pingsan, salam saja dengan apa? Satu daripada anggota gugiran The Beatles, pingsan dia. Suka sangat. Hebatnya. Michael Jackson sampai ke Singapura. Cuba tengok anak-anak Melayu menangis. Kena dapat depan-depan. Bukan pegang pun. Saya tengoklah kat YouTube. Orang Singapura, budak Melayu, separuh pakai telkom kat Malaysia. Nangis kerana depan, berdepan betul-betul dengan Michael Jackson. Kalau Michael Jackson, cium dia macam mana? Pingsan langsung. Ini pengaruh muzik. Jadi ustaz-ustaz ni yang tertipu oleh syaitan dan iblis, makruh syaitan dan wasal bisu iblis, maka dimasukkan di muzik supaya orang muda datang. Memanglah main muzik ni orang tua dah tak mau main lagi dah. Orang tua dah tak minat lagi, yang datang orang muda. Jadi orang muda dimulakan agama jenis dengan kemungkaran, makanya dia akan menghidup agama secara kemungkaran. Muzik mungkar je, kita dah bincang. Jadi apa yang ditiru daripada Yahudi, Nasrani, Majusi masuk dalam Islam, ingat hadis salam, man tashabbah bi qaumin fa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum jadilah kaum tu. Marah betul dia orang kalau saya katakan seperti ini. Tapi saya akan terus katakan sebagaimana saya yakin dulu salaf tidak boleh diterima, tapi sekarang cuba lihat. Dulu tentang kuburi orang tak mau bercakap, takut tak nak bercakap, tapi sekarang tak masuk TV3. Orang dah cakap kuburi, tentang apa itu syiriknya kuburi, nak masuk TV3 dah banyak dah. Jadi kita terus bercakap dan kita katakan bahawa perbuatan fasik di antaranya, dan imam-imam kita mengatakan bukan hanya fasik, munafik, adalah muzik dan lagu. Muzik dan lagu boleh jadi fasik dan boleh jadi munafik. Saya dah bincangkan, cuba tengok di YouTube, saya ada menjelaskan tentang apa itu muzik, dan antum dengar, dan saya bawa hujah ya. Kemudian adanya nasakh di dalam Al-Quran, nasakh adanya pembatalan, dan tepatnya pada masalah-masalah hukum. Yang ini hukum mula-mula boleh, kemudian tidak boleh, seperti arak mula-mula boleh, lama-lama tidak boleh. Ya, asalnya arak boleh, kemudian diharamkan tidak boleh. Pendapat para ulama salaf, disebut salaf, beraneka ragam terhadap ayat pertama dan yang disebutkan di dalam hadis di atas. Apakah ayat tersebut nasah atau mansukh, dihapuskan atau muhkam? Yang menjadi pilihan saya, yang dipenulis, setelah melakukan pengamatan dan pengajian terhadap beberapa pendapat dan hujah para ahli tafsir, adalah bahawa ayat tersebut merupakan ayat muhkam, tidak mansukh dalam pengertian para ahli usul fiqh. Penjelasan mengenai hal itu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan hisabnya terhadap mereka atas apa yang telah mereka nampakkan maupun sembunyikan. Dan hal ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya terhadap apa hal yang ada pada hamba-hambanya, baik yang nampak maupun tidak. Dan bahawasanya tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tidak dijangkau olehnya, yakni oleh Allah, kerana ilmu Allah di mana-mana ya. Allah mengetahui alimu ma fi sudur, hatta mengetahui apa yang tersembunyi terbetik di hati manusia. Oleh kerana itu dia memberitahukan kepada mereka seraya berfirman, maka dia akan memberikan ampunan kepada siapa sahaja yang dikehendaki dan mengazab sesiapa yang dikehendaki. Ya, ya, soalan kasih pada ni. Ya, soalan berikan kepada admin. Di sini itulah wujud keadilan dan kemurahan Allah. Dia memberikan ampunan sebagai bentuk kurniaan darinya dan mengazab siapa yang dia kehendaki sebagai bentuk keadilan darinya. Ayat seperti itu tidak mengharuskan hukuman atas sekadar detikkan jiwa, akan tetapi akan dihisap, dan itulah lebih umum dari hukuman, dan yang lebih umum itu tidak mengharuskan yang lebih khusus. Ada ulama mengatakan ayat ini tidak masuk, tetapi kan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila kita istighfar, istighfar artinya bertobat. Ingat Allah menjelaskan beberapa kali ayat dan Nabi menjelaskan berkali-kali tentang mulianya tobat, sehingga Allah sangat mencintai orang yang tobat. Dan orang yang bertobat akan dihapuskan apa yang diminta supaya diampunkan. Dan dalam surah Al-Baqarah yang kebanyakan antum sudah hafal insyaAllah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Jadi apabila orang terbetik di hatinya, misalnya aku nak mencuri besok, misalnya ada rancangan, ada uang untuk dicuri misalnya, kalau dikatakan astagfirullah, satu dosa pun tidak ditulis, malah dosa itu digantikan kepada pahala. Dalilnya innal hasanat yuzhibna sayyiat, rancangan yang baik akan menggantikan rancangan yang buruk. Tadi rancangan untuk mencuri tetapi dibatalkan dengan istighfar, maka Allah tulis dosa tadi dibuang dan digantikan kepada pahala kerana rancangan yang baik. Apa rancangan yang baik? Tinggalkan. Teruskan. Ayat seperti itu tidak itulah yang disampaikan oleh Syekh Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, dan Syekh Islam Ibn Taymiyah di dalam bukunya Ad-Daqa'iq. Kemudian di dalam bukunya jilid 1 halaman 250, dia mengatakan berdasarkan hal tersebut maka ayat di atas termasuk muhkam, tidak ada nasakh padanya. Dan orang salaf yang mengatakan bahawa ayat itu telah nasakh oleh ayat berikutnya, maka maksudnya adalah penjelasan maknanya dan bukan darinya, yakni maknanya bukan ayatnya. Itulah yang disebutkan nasakh dalam bahasa para salaf, sebagaimana mereka pun menyebut ya istisna, pengecualian sebagai nasakh. Nanti kita boleh bincang bab ni di dalam keadaan bab usul. Kalau malam ni dibincangkan takut masanya ya. InsyaAllah saya akan cuba catat nasih dan mansuh, kita akan ambil. Kerana orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada mansuh. Ada mansuh. Sama ada dimansuhkan maknanya ya ataupun hukumnya. Yang tadi hukumnya tidak dimasukkan, ayatnya tidak dimasukkan tetapi maknanya. Nanti kita bincang kenapa mesti makna, kenapa mesti hukum, ayat tak mansuh. Ayat tak mansuh, ayatnya ada, artinya tertulis tetapi tak boleh pakai. Ya kan, seperti la ikraha fid din. Untuk orang Islam mansuh, ada paksaan. Tapi bagi orang kafir insyaallah nanti ini perkara-perkara yang mungkin sulit kena bincangkan secara detail. InsyaAllah kalau ada masa kami akan bincangkan, kita akan bincangkan ya tentang hukum nasih dan mansuh. Poin yang terakhir, di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahawa bersandar pada lisan masyarakat Arab dan pengetahuan bahasa sahaja tidak cukup dalam dalam memahami apa-apa pun yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Lihat tuan-tuan, sepakat ulama-ulama kita, kita hanya baca buku yang tertulis tidak cukup untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ulang lagi sekali, kita hanya membaca buku, kita tidak cukup untuk memahaminya. Makanya perlu bertalaki. Apa itu bertalaki? Duduk dalam majlis, bertemu ustaz, sama ada bertemu dengan mata ataupun bertemu dengan telinga. Yang bertemu dengan mata ini datang, yang bertemu dengan telinga itu patok ataupun mengikuti yang ada besok di dalam fosya ya, ataupun yang ada di dalam internet. InsyaAllah itu juga dikatakan bertalaki. Walaupun tak bertalaki dengan menemui melalui mata, dua mata ni, tetapi menemui melalui telinga. Sebab kalau talaki dimestikan dengan mata, bagaimana orang buta? Orang buta tak nampak ustaznya, tapi dia dengar kan? Iya, jadi pendengaran juga. Sebab dia berkata inna sam'a wal absara, untuk belajar besok jadi saksi bahawa kita belajar mata kita dan telinga kita. Kalau dua-duanya lagi baik. Dan yang ketiga hati. Kalau ketiga-tiganya lagi cantik. Ya. Tapi paling-paling manusia bila mendengar hadirkanlah hatinya. Bila melihat hadirkanlah hatinya. Makanya yang bercakap. Ustaz bercakap di sini, dia cakap di sana, matanya hadir tapi hatinya tidak hadir. Allah mengatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan satu manusia dua hati dalam satu masa. nak dengar kuliah, nak bercakap, hebatnya ada seperti itu. Ima dia dengar kuliah, Ima dia bercakap. Kalau dah bercakap, tak akan dapat kuliah. Kemudian para sahabat, para sahabat saja yang mana mereka adalah orang-orang yang paling fasih di dalam berbicara dan sangat mampu dalam menyampaikan maksud sebuah ungkapan. Tuh mereka pun mengalami kesamaran dalam memahami ayat. Sahabat juga ada masanya kesamaran memahami ayat. Bagaimana kita? Sedangkan sahabat tu bahasa Arab bahasanya. Nabi bahasa Arab. Dia tahu Quran turun di mana, bila turun, kenapa. Tapi ada kadang-kadang dia keliru. Makanya perlu kita belajar dan perlu duduk di majlis seperti ini. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang mengandung rahmat dan kurnianya. Tetapi masa Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi jangan risau, ustaz, saya ni macam mana, saya pun tak jumpa Rasulullah SAW. Kalau jumpa dalam mimpi pun tak tahu bahasa Arab misalnya. Katakan kepada orang-orang seperti ini, dulu semasa hidupnya sahabat, agama belum sempurna. Tapi bila Rasulullah SAW wafat, agama sudah sempurna. Semua itu tulis. Betul kan? Jadi apa saja yang kamu tanya, ada jawabannya. Tapi sama Rasulullah SAW memang turun kerana sebabnya. Seperti ditanya, Yas'alunaka anil ruh, maka turun ayat ruh. Yas'alunaka anil anfal, tentang anfal, maka turun ayat anfal. Begitu seterusnya, bertanya tentang haid dan sebagainya, maka turun ayat tentang haid. Tapi sekarang, tanya tentang haid, buka Quran ada. Tanya pasal ruh, buka Quran ada. Tanya pasal riba, buka Quran ada. Jadi jangan kata-katakan, kalau kita tak jumpa, bukan bermakna tak ada, tetapi kita belum pandai lagi. Kadang-kadang ayatnya dibaca tapi tak faham lagi. Makanya perlu berguru. Saya rasa sampai di situ, dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Banyak soalan di situ? Hari ini berapa hari bulan sahabat? 24? Pergi jauh ya? Tak tahu hari. Hari ini hari apa? Tak apalah, jangan tak tahu Tuhan aja. Okey, teruskan sahabat. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau anda datang ke masjid atau musola langsung sahab di hadapan sudah penuh, di manakah anda patut berada di tengah-tengah atau di tepi sekali tanpa ada seorang pun? Ada tak contoh atau dalil? Ana sudah menulis satu buku, mendirikan solat yang kedua, jamaah kedua di dalam satu masjid. Di situ ada ana bawakan hujah yang bagusnya di tengah. Separuh orang mengatakan tidak boleh, tunggu sampai ada orang datang. Ya Syekh, ini adalah bid'ah yang besar. Sedangkan ju'ilal imam liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru. Jadikan imam ikutan. Bila takbir, cepat-cepat takbir, jangan tunggu lama-lama. Ingat? Kedua mengatakan tarik yang di depan, antara sudah mengganggu dan mengosongkan. Sedangkan suruh dah cantik-cantik, safnya dah rata, dah rapat, engkau tak tarik keluar, bermakna rongak. Sedangkan rongak, merongakkan saf, ini menjadi bala. Seperti Umar kalah perang kerana banyak yang rongak. Jadi kita katakan semain di belakang, kerana kita ada keuzuran. Kenapa kita terlambat? Dan kalau ada orang di sebelah kita, maka di tengah. Di tengah. Walaupun ini bukan dalil, tetapi ada ulama mengatakan khairul umur awsatuha. Sebab baik urusan adalah di pertengahan, termasuk dalam solat. Jadi kat tengah lah, bukan di ujung sana. Ada orang kat ujung sana. Apakah sab dimulakan dengan ujung? Tak, dimulakan dari tengah. InsyaAllah. Iya. Teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patutkah seorang isteri patuh pada arahan suami jika suaminya tidak membenarkannya pergi menziarahi ibu bapa sendiri? Iya, ini juga dalam seminar yang kita sudah bincangkan dalam satu buku, apa ni, tentang mentaati suami. Saya sudah buku ya, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Di situ begitu banyak dalil-dalil yang seorang isteri wajib menghormati dan taat kepada suaminya, bukan untuk menindas, bukan untuk menyeksa, tapi untuk keselamatan isteri itu sendiri. Sehingga kalau dipanggil seorang laki-laki dan seorang perempuan, tengok ya, dipanggil oleh maknya, dipanggil oleh bapaknya, maka salam makmu. emakmu, yang ketiga baru bapakmu. Tapi yang sudah berkahwin bagi perempuan, bila dipanggil oleh maknya, dipanggil oleh bapaknya, dipanggil oleh suaminya, ke mana dia pergi? Suaminya. Kalau pergi maknya, bapaknya, dia derhaka kepada suaminya. Kerana bapaknya bila ijab al-kabur, artinya aku serahkan anakku ini, maksudnya macam tu lah, kau jaga baik-baik. Ya kan? Seolah-olah macam tu. Dan si isteri bila sanggup dinikahi, bermakna dia sanggup menyerahkan dirinya kepada suaminya, patuh. Ya, ada seorang ustaz memberi fatwa kepada perempuan di Malaysia. Perempuan Malaysia pun naik taring dia. Katanya kerja-kerja rumah adalah kewajipan suami. Nah, jadi malas semua. Bukan kewajipan suami. Suami wajib bekerjasama, tolong-menolong. Bukan kewajipannya. Kalau semua kewajipan suami, dia tak masak. Dia relax, tengok TV, angkat telefon, mengumpat dari pagi sampai petang. Macam itu jadi nanti. Ustaz ni memang, dia nak mengampu perempuan supaya pengikutnya banyak perempuan. Maka dikatakan, ya, kerja rumah kewajipan suami. Subhanallah. Dan kebanyakan sekarang suami tak bekerja, isteri bekerja, lagi ditekankan. Ya Syekh, fatwa lah pakai Quran hadis, bukan pakai hawa nafsu. Ambil lagi satu soalan. Adakah seorang isteri dianggap derhaka kepada suami jika isteri itu menghadiri kuliah agama tanpa pengetahuan suaminya? Ini kerana suaminya melarang isterinya dari menghadiri kuliah-kuliah agama, walaupun suaminya rajin mengerjakan solat di masjid tepat pada waktunya, tapi si suami tidak berminat untuk mendengar ceramah atau mengikuti kuliah. Yang ini ada dua pendapat. Yang mengatakan yang macam ini tak boleh patuh kepada suami. Kenapa menuntut ilmu tu wajib? Menuntut ilmu apa hukumnya wajib? Dalilnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita tak menuntut, bagaimana kita buat maksiat kepada Allah? Jadi dalam hal ni, tetapi anda nasihatkan kepada antum, bincang baik-baik, bincang elok-elok, tetapi kita ukur dulu. Kalau pergi juga boleh jadi perceraian, pergaduhan besar, lebih baik kita sabar dulu. Tetapi hanya marah-marah suami tak apa, pergi belajar terus. Dan dengan ilmu ini, dengan kelembutan dia, kelembutan wanita, sampaikan kepada suami. Lihat ya, hebatnya lidah perempuan, hebatnya belayan perempuan, hebatnya pujukkan perempuan. Nabi Adam didatangi oleh iblis untuk dikeluarkan ke syurga, tak boleh je. Dipujuk bertahun-tahun. Tetapi bila didatangi Hawa, siapa yang boleh membujuk Nabi Adam AS? Hawa. Begitu juga fitnah di sini, ujian. Laki-laki sering kalah dengan ujian perempuan. Likulli ummatin fitnah wa fitnatuhu an-nisa. Jadi gunakanlah kesempatan, kelembutan, ya, pengaruh, dekati suami. Tapi jangan membebel saja. Yang tak berjaya, jahit membebel. Membebel, Quran tak ada, hadis tak ada, membebel. Itu suami pantang tu. Kau makin belajar, makin banyak membebel. Dia tak mahu membebel. Dulu tak belajar, tak membebel. Bila belajar, makin banyak membebel. Dia tak mahu dengan bebelan apa anda. Dia nak nasihat. Dia tu nasihat. Apa tu nasihat Quran hadis? Jadi yang marah, kadang-kadang, suami bila dia bertobat, dulu ustaz, isteri saya ni selalu membebel. Tiba-tiba saya redirect, saya baca buku ustaz. Rupanya isterinya macam ini datang. Kalau tak terbaca buku, dia akan benci dengan isterinya kerana banyak membebel. Akhirnya dia cakap dengan isterinya, dia datang kuliah ustaz. Sejak kau belajar, kau macam-macam, katanya ilmu karut datang. Dia tak tahu. Tetapi bila dia baca buku, dia datang, alhamdulillah. Begitu juga isteri yang seperti tadi, kalau boleh jangan banyak membebel. Makanya saya katakan, wajib ada buku. Kenapa wajib ada buku? Buku dalil. Sama ada Quran hadis, asar sahabat dan fatwa ulama. Bagaimana anda nak katakan kepada suami anda, misalnya kita bincang, akan kita bincang, wajib menghormati mak bapak. Sebab separuh suami tak hormat mak bapak. Kalau anda membebel, dia marah. Dahlah dia masalah dengan mak bapaknya, kau membebel lagi, dia marah. Tapi kalau baca Al-Quran, dia takut dia. Jadi dapat ilmu bukan untuk dibebelkan kepada siapapun, tetapi untuk disampaikan dengan cara disiplin ilmu, dengan metodi, dengan metod yang uslub yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan banyak-banyak. Katakan satu ayat kita bacakan, satu hadis kita bacakan, suruh suami kita berfikir. Adapun meninggalkan ilmu hukumnya haram. Jadi Ada pendapat mengatakan ya, taat kepada suami. Tetapi ada pendapat yang kuat, tidak boleh taat kepada suami dalam hal membawa maksiat kepada Allah Taala. Tetapi kalau boleh membawa kepada kemudaratan, maka kita sabar dulu. Kalau membawa kepada kemudaratan, dia pergi juga, mungkin kena tampah, mungkin kena cerai, mungkin banyak kemungkinan, maka kita sabar dulu dan cari usaha supaya suami dapat dibawa ke kuliah seperti kuliah-kuliah yang seperti ini, insyaAllah. Itu jawapan saya. Ya, dah ada buku ni. Itu tadi saya katakan, saya sambung ya. Di kelas ni banyak muslimah yang komplain tentang perangai anak-anaknya. Jadi saya diminta saya mengkuliahkan tentang bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Walaupun dah bertahun saya berjanji, tapi alhamdulillah malam ni kita akan tunaikan permintaan mereka, bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Walaupun buku ini dulu saya sudah terbitkan, tetapi bab ini tidak ada. Bab yang pertama ini tidak ada. Dan ini lebih diluaskan dengan ayat Quran dan hadis. Ya, siapa yang ada halaman simpanlah buat kenangan-kenangan. Yang baru ini lebih lengkap. Lihat halaman 14, berbuat baik kepada ibu bapa. Ada yang bertanya nanti, ustaz, mak saya, bapak saya sudah meninggal. Macam mana saya nak buat baik dengan bapak saya dan mak saya? Walaupun mak bapak kita sudah meninggal, kita masih ada ruang-ruang untuk berbuat baik dengan mak bapak kita. Apa dia? Pertama, mendoakan dia. Kedua, amal soleh. Amal soleh. Kerana amal soleh, pahalanya akan diberikan kepada mak kita dan bapak kita sebagaimana Allah berikan kepada kita. Kan menolong namanya. Doakan kerana doa anak yang soleh makbul. Sebagaimana dalam hadis Muslim, apabila mati anak Adam, tinggal tiga saja yang kekal. Amal jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh mendoakannya. Anak yang soleh mendoakannya. Ya? Jadi kita lihat halaman 14. Berbuat baik kepada ibu bapa. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih agar orang-orang yang beriman. Kalau benar beriman, tak beriman saya tak masuk campur. Jadilah kita orang yang beriman. Jadi kalau nak jadi orang beriman, di antaranya lihat apa yang dijelaskan dalam buku kecil ni. Terdapat beberapa ayat Quran ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih agar orang-orang beriman berbuat baik kepada dua ibu bapa. Ia dikatakan dalam bahasa Arab birrul walidain. Mencintai, memelihara dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah perintah yang wajib. Adalah dosa besar. Anda katakan dosa besar. Ya? Sesiapa yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat wasiat. Apa arti wasiat? Wasiat ini satu kalimat subhanallah. Sehingga orang kita katakan mak saya wasiat, itu dipegang terus. Sebab kalimah wasiat mengandungi makna yang begitu mendalam saya. Maka Allah menggunakan wawassayna, wawassayna. Kerana ini wasiat. Seperti Rasulullah SAW dalam bab yang begitu bahaya. Apa dia? Bid'ah. Usikum bitaqwa Allah. Kemudian cerita pasal bid'ah. Jadi bila kalimah wasiat, ini masalah penting. Bila kalimah wasiat, ini adalah masalah penting yang tak boleh diabaikan sampai bila-bila. Allah Subhanahu Wa Taala firman, wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wajib wasiat di sini, wajib yang tidak ada kalimah yang lebih tinggi daripada kalimah wasiat setelah kalimah wajib. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Hamil susah payah, menghamilkan susah payah, melahirkan juga dengan susah payah. Saya dah melihat beberapa orang anak saya dilahirkan di rumah. Sebab pada masa itu di Malaysia masih boleh dilahirkan di rumah. kurang lebih 5 orang saya tengok. Subhanallah, saya tengok takut lah bagaimana seksanya wanita untuk melahirkan anak. Subhanallah, yang diceritakan oleh Quran tu benar. Ya, jadi kalau mak anda, mak kita sudah susah payah seperti itu, apa balasannya? Maka Allah perintah, Allah tarbiyah, Allah didik kita supaya berbuat baik kepadanya. Sedangkan tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikannya, menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Ini saya akan bincang. Ada bab fitnah dalam bab ni, ia pernah berlaku di dalam zaman sahabat. Nanti kita bincang kemudian kerana waktu tidak mengizinkan pada malam ni. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa dan sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah, lihat disuruh, berdoalah. Tadi hadis Muslim, bila tinggalkan anak, di antara anak yang soleh, disuruh berdoa. Berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan ni'matmu yang kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Nikmat apa? Nikmat Islam terutamanya. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh. Kerana bila kita mengerjakan amal soleh, itulah anugerah yang kita berikan kepada mak kita. Kerana amal kita, bagaimana kita dapat, begitulah mak kita dapat. Maka nikmat mak kita bila kita mengerjakan amal soleh. Dan hadis tadi mengatakan meninggalkan anak yang soleh. Ayat ini mengatakan apa? Supaya kita berdoa, supaya kita jadi anak yang soleh. Ya? Dengan apa? Dengan mengerjakan amal soleh yang kau ridai. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Kerana manusia yang tidak melakukan kesyirikan akan ditemukan dengan zuriatnya. Yang mana Allah mengatakan wa alhaqnahum bidhurriyyatihim. Allah mengatakan kami akan kumpulkan mereka di dalam syurga dengan zuriat-zuriatnya, yakni zuriat keturunannya, tapi keturunan yang soleh, zuriat yang ada talian darah dengan kita. Ya, insyaAllah. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk kepadamu. Jadi cepat-cepatlah bertobat orang yang sudah terlanjur. Dan wajibnya kita berbuat baik kepada mak kita. Apa salahnya kita langkah di dalam ayat ini ada atau tidak? Lihat di halaman 19. Sebelumnya menggunakan wawasaina. Di dalam ayat ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tolong dihafal ayat ini supaya menjadi senjata bagi kita untuk terus mempertahankan kesalehan kita, amalan kita terhadap mak bapak. Sama ada mak bapak kita masih hidup atau sudah meninggal. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uffin wa la tanharhuma wa kulluhuma qawlan karima wa ihfiz lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah perintahkan, qada perintahkan atau mewajibkan, ditulis mewajibkan atau memfardukan, dan Tuhanmu telah memerintahkan atau perintahkan, telah wajibkan, sudah fardukan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah, yakni wajibnya, hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepadanya, ya, janganlah engkau berkata kepadanya, ah, ya ini, atau mat, pergi kedai, pergi juga, ini dosa besar. Sehingga di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan kepada kamu wahai para sahabat dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkatakan, sudah pasti Rasulullah. Al-ishraku billah wa uququl walidain. Dua saja dalam hadis ni. Pertama, berlaku syirik kepada Allah dan menderhaka kepada dua mak bapak. Ini bukan dosa kecil saya. Rasulullah mengatakan dosa besar paling besar. Jadi jangan mengatakan ah, dan janganlah engkau menengking, menjergah mereka, angkat suara. Tidak boleh dengan mak. Angkat suara, tidak boleh sama sekali. Dengan mak, sepatutnya menggunakan kaulan lainah, kata-kata yang lemah lembut. Tetapi banyak yang belajar sunnah pun dengan mak, dengan bapak, masih kurang ajar, kurang ajarnya keterlaluan. Ya? Belum habis maknya bercakap, angkat punggung, dikasih maknya punggung, dia jalan. Ini biadab ni, dosa besar ni. Maknya bercakap lain, dia jawabnya lain. Kata maknya buat ni, besok alasan begitu begini. Lama-lama semua tidak dibuat. Subhanallah. Dan banyak lagi, banyak lagi. Di sini Allah yang menyuruh, Allah yang mencipta kita, yang dikatakan makhluk Allah ni manusia paling mulia. Jadinya manusia mulia kerana taat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu manusia ni adalah yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah itu paling takwa. Bagaimana jadi orang mulia? Antaranya dengar perintah Allah, taati orang tua. Nak jadi orang mulia, mulia bagaimana pun entah, dapat pangkat tinggi, dihormati orang tabik, orang cium tangan entah, tapi tidak hormat orang tua, tak ada benda. Tak ada benda. Jadi di sini, dan janganlah engkau menengking, menjergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dengan dulu, dah habis dia cakap, baru kita bercakap. Ini tidak, belum habis bercakap, dia sergahnya. Ini manusia yang dikatakan menderhaka kepada mak bapak. Dan hendaklah engkau berendah diri kepada keduanya. Tahu berendah diri? Jangan sombong. Mentang-mentang dia pelajarannya tinggi, maknya tak ada pelajaran, maknya dibuli. Mentang-mentang dia kuat, maknya dah lemah, maknya pun diperkecilkan. Dan hendaklah engkau berendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah, lihat, anak yang soleh adalah anak yang mendoakan mak bapak. Bagaimanapun anak soleh, kalau dia tak mendoakan mak bapak, tak ada benda. Maka jangan lupa doakan mak bapak kita. Dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa ku kecil. Lihat, dididik, dipelihara kita dari kandungan. Sampailah paling-paling kalau panjang umur sampai 40 tahun, mak entah masih susah hati. Ya kan? Walaupun kita dah 40 tahun, mak kita masih susah hati. Yakni dia mahu kita jadi yang sempurna. Jadi kalau nak jadi orang yang sempurna, sempurnakanlah hubungan kita dengan orang tua. Okey, kita kembali kepada di halaman 15. Anak yang soleh adalah anak yang sering mendoakan kedua ibu bapanya. Sebagaimana amalan para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi contohilah para nabi dan para rasul dan orang-orang beriman, tentulah orang-orang yang dikatakan salaf-salaf kita. Sebab yang paling beriman adalah orang yang dikatakan salaf kita, yakni sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaannya. Lihat, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'minina walmu'minat wala tajidi zalimina illa tabara. Yang didoakan oleh nabi, mak bapaknya dulu, baru orang yang masuk ke Mekah. Mak bapaknya dulu. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi siapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman, dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ya, dalam segala zaman. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan. Orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang syirik, dan orang yang zalim di antaranya adalah orang-orang yang menzalimi dirinya, tidak menghormati mak bapak. Ulang lagi sekali, bukankah ditanya oleh nabi, maukah aku khabarkan dosa besar paling besar? Sahabat mengatakan iya, syirik kepada Allah itu zalim. Syirik kepada Allah zalim. Kedua, uququl walidain, menderhaka kepada mak bapak, itu zalim. Dan ayat ini penghujung mengatakan, ayat ni penghujungnya mengatakan, dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan. Di antara zalim adalah menzalimi dirinya dengan menderhaka kepada mak bapak. Tolonglah dipahami ini. Tolonglah dipahami. Allahu Akbar. Telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman, wahai orang beriman, dengarlah. Kalau tak beriman, saya tak masuk campur. Telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang yang beriman agar mereka sentiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan tipu. Nanti kakak nak pergi sekolah tetapi melencong. Kakak katanya apa nak kelas agama tetapi entah kelas apa dia pergi. Ya, Jangan nanti di rumah pakai telkung tutup, di luar nak bogel. Jangan seperti itu. Membohongi orang tua satu dosa yang besar. Dan lihat wasiat Allah seterusnya di halaman 16. Wawassayna al-insana biwalidayhi husna. Disebut husna. Sebelumnya kalau kita lihat wawassayna, lihat semula, wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kalimat ihsan dan husna. Husna adalah sifat bagi orang yang berbuat baik. Jadi jadikanlah sifat kebaikan itu untuk orang orang tua yang disebut husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi 'an fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini firman Allah ya. Saya bawa firman Allah, sejumlah firman Allah dan banyak lagi ayat-ayat yang boleh kita ketengahkan untuk untuk membuktikan bahawa menderhaka dengan orang tua tempatnya di neraka. Lihat ya, perkataan orang tua boleh makbul. Jangan doa perkataan. Cerita pasal Juraj. Juraj, walaupun saya dah ceritakan 10 kali, 20 kali, nanti jangan SMS, Ustaz ulang berapa kali. Yang tak sudi, orang seperti ini tak akan dapat ilmu. Tolong jangan SMS, itu kurang ajar namanya. Ustaz dah ulang berapa kali? Saya katakan orang ini kurang ajar. Engkau dengar. Bila diulang-ulang, suara orang ini hafal. Untuk menghafal satu hadis 50 kali dibaca pun tak hafal. Apalagi diulang. Juraj, orang kaya, kerjanya ibadah. Kerana kekayaannya tak memerlukan dia bekerja. Buat masjid sendiri, dia beribadah. Tapi semasa ibadah, maknya panggil. Ring maknya panggil, takkan dia sedang sembahyang nak tinggalkan. Sebab dia menunaikan suruhan Allah dulu, baru suruhan maknya. Saking marahnya maknya, semoga Juraj satu masa melihat perempuan pelacur. Melihat tau, disebut melihat. Ataupun bertemu dengan perempuan pelacur. Bertemu atau melihat. Maka diupanya perempuan pelacur untuk menggoda Juraj supaya berzina. Tapi perempuan pelacur ini tidak berdaya menggoda Juraj. Akhirnya dia berzina dengan penggembala kambing. Bila hamil, diumumkan sekampung, orang tak layan. Tapi bila dilahirkan, makanya orang kampung pun marah. Maka masjidnya Juraj dipecahkan dan Juraj dipukul. Maka Juraj pun sempat berkatakan, datangkan perempuan itu dengan anaknya. Maka didatangkan perempuan itu, cakap emak ni makbul. Juraj dalam dalam hadis Muslim ni, dia tak pernah tengok perempuan. Tetapi perkataan emak, bukan doa, perkataan, semoga Juraj ditemukan dengan perempuan pelacur. Jadi ditemukan. Lihat, baru perkataannya bagaimana kalau doanya? Baru perkataannya bagaimana kalau doanya? Maka dia bertemu dengan perempuan pelacur. Untuk apa? Untuk dibawakan anaknya bahawa itu anak perempuan pelacur, bukan anak dia, maka dia pegang apanya? Pusatnya. Ditanyakan, siapa bapak kau? Maka anak kecil yang bercakap semasa di buayan, antaranya, inilah cerita pasal Juraj. Maka anak ini mengatakan, bapakku si pengembala kambing. Maka dengan hadis ini, kita mengambil istibat hukum, selain mazhab Syafi'i, maka anak yang dilahirkan tidak boleh dibinkan. Sama ada anak dalam nikah ataupun luar nikah, wajib dibinkan kepada bapaknya, tidak kepada yang lain. Lagipun kalau dibinkan kepada selain bapaknya, anak ini akan jadi aib bila besar. Dari kecil bagus senang dia, tapi bila besar diaibkan. Siapa dia? Terutama kalau perempuan nak kahwin, kalau ikut mazhab Syafi'i, siapa walinya? Oleh hakim ditanya, kenapa oleh hakim anak luar nikah? Tak aib budak ni. Jadi membongkar keaiban orang itu tidak boleh. Membongkar keaiban seorang tidak boleh. Bila dia ditutup, tutup terus. Di antara aib paling aib adalah anak ini akan diaibkan sepanjang masa. Ya kan? Ini anak luar nikah. Dan anak luar nikah hukumnya seperti anak-anak yang lain. Saya pernah dulu di Segamat, seorang laki-laki, dia mengadu dengan saya. Saya dihalau oleh keluarga saya, Ustaz. Dan saya mulanya jadi bilal di satu masjid. Ceritanya begini. Katanya dulu bapak saya ni tak ada anak, maka dia ambil anak angkat saya lah. Bila dapat anak angkat, rupanya anaknya ramai. Jadi oleh kerana saya anak yang tua, maka saya besarkan adik-adik sampailah separuh dia jadi orang dewasa. Bapak dia pun banyak mengumpul harta dengan usaha dia lah antaranya. Bila bapaknya mati, adik-adiknya tidak diberi ajaran agama, adiknya tahu anak luar nikah tak dapat waris, sedangkan dia adik beradik, bukan adik beradik, anak luar nikah, maaf, dia anak luar nikah, dia anak luar nikah sebab bapaknya kahwin, kahwin tak, setelah di berzina dengan maknya, dia cerita dengan anak. Jadi dikatakan itu seolah-olah anak angkat, tapi bukan anak angkat, anak luar nikah. Jadi bila bapaknya mati, oleh kerana yang tua ni diberi wasiat supaya dapat lebih, maka anak-anak yang lain dah tahu bahawa ini anak luar nikah, maka diumumnya ke surau dulu. Pak Imam, abang saya ini adalah anak luar nikah. Jadi dilucurkan jawatannya daripada Bilal. Sedangkan anak luar nikah pun manusia biasa, boleh jadi Bilal, dilucurkannya. Jadi bila orang tanya kenapa dilucurkannya anak luar nikah, kan aib. Kedua, tak dapat sesen pun. Jadi semua harta-harta dia dirampas oleh keluarganya sebab atas nama bapaknya. Ini satu kezaliman. Jadi di sini anak katakan kepada antum, Islam tu adil. Jadi anak luar nikah hukumnya sama seperti anak-anak yang di dalam nikah. Jadi siapa yang sudah terlanjur, kita katakan kalau anak itu dibinkan kepada Abdullah, tetap dibinkan kepada bapaknya. Walaupun bapaknya itu mutusami ataupun si Acong atau si David, tetap dibinkan kepada bapaknya. Faham insyaAllah? Kalau dibinkan kepada selainnya hukumnya haram. Jadi di sini tuan-tuan, saya keluar tajuk sebentar. Ibu bapa kita percakapannya mudah dimakbulkan oleh Allah. Mak bapak kita percakapannya mudah diterima oleh Allah SWT. Jadi berjaga-jagalah antum. Berapa banyak orang yang celaka kerana menderhaka kepada mak bapak. Macam cerita si Tanggang. Tapi cerita si Tanggang keterlaluan. Tahu cerita si Tanggang? Mak dia sumpah jadi batu. Perahu dia jadi batu. Kat mana agaknya ya? Ini cerita dongeng. Tapi ini kan cara Piramli untuk mendidik budak-budak supaya jangan menderhaka kepada mak bapak. Tapi ceritanya keterlaluan. Sedangkan Quran hadis begitu banyak ceritanya. Akhirnya orang lebih banyak menengok wayang daripada menengok Quran hadis. Lihat ayat ini. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku, yang di dalam ibadahmu, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan keumuman hadis, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, walaupun mak kita dan bapak kita. Jadi semua kita kena taat kecuali dalam maksiat. Maksiat paling maksiat adalah syirik. Katakan, mat, pergi beli 4D misalnya. Tak cepat kaya. Kita pun semalam ustaz mengatakan kena taat, kita pun pergi beli. Itu tidak boleh sebab itu maksiat. Ataupun mak, aku tak sempat nak beli rokok tadi. Nanti kau balik, dia telefonlah atau SMS belikan rokok. Jangan beli. Kalau beli bermakna kita terkena ayat Quran, kita bertolong-tolongan atas dosa dan pemusuhan. Sebab apa hukum misal rokok? Hukumnya haram. Ya? Kemudian ayat seterusnya, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Jadi dalam Al-Quran diterangkan ya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Yang mana di antara dosa yang dikatakan dosa besar adalah berderhaka kepada mak bapak. Dan diceritakan, kenapa kita diwajibkan berbuat baik kepada mak bapak. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan ataupun sakit demi sakit dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Bersyukurlah kepadaku, kemudian diiringkan bersyukur kepada mak bapak. Bukan kepada isteri, bukan kepada majikan, bukan kepada kawan. Ditipu mak kerana menjaga hati kawan. Diderhaka kepada mak kerana jaga hati kawan. Kata maknya, besok ikut mak ke pasar. Mak, saya dah janji dengan kawan. Kata maknya, tinggalkan. Dia tetap melawan. Jadi siapa yang wajib anta taati? Kawan. Hati siapa yang wajib anta taati? Hati kawan. Ayat ni mengatakan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Apa arti bersyukur kepada Allah? Taat kepada Allah. Apa arti bersyukur kepada mak bapak? Taat kepada mak bapak. Apa arti syukur kepada Allah? Tunduk kepada Allah. Apa arti syukur kepada mak bapak? Taat kepada mak bapak. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Kalau ingkar dengan apa yang Allah wasiatkan, maka balasannya hanya Allah yang tahu. Begitu juga lihat halaman 17. Antara tanda kesyukuran orang-orang yang beriman dan anak-anak yang soleh ialah dengan cara menjaga kehormatan maruah, memelihara dan sentiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maruah orang tua kita dipertahankan. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Nabi Sulaiman berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Lihat, kepada ibu bapaku. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh, sebab anak soleh amalannya dikongsi dengan mak bapaknya. Kalau dia dapat 10, mak bapaknya dapat 10, tidak dikurangkan sedikit pun. Kalau dapat 700, digandakan pun dapat 700. Makanya nanti di hadis Muslim kita lihat, mak bapak bila dibangkitkan di padang mahsyar, banyak yang terperanjat. Kenapa terperanjat? Pahala yang begitu banyak. Maka Allah mengkhabarkan kepadanya, inilah amalan anak-anak kau. Maka biarkanlah anak kita ramai. Jangan macam dulu Lee Kuan Yew mengatakan dulu cukup. Sekarang Singapura kekurangan orang muda. Di sekarang suruh beranak banyak-banyak. Orang tua tu dah tak boleh beranak. Macam mana banyak-banyak? Jadi kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita menghadkan anak. Kecuali memang tidak boleh melahirkan, boleh membawa maut dan sebagainya. Tetapi kalau melahirkan masih sihat, teruskan. Separuh istri kita mengatakan, Ustaz, melahirkan ni sakit. Ada melahirkan tidak sakit? Kalau tidak sakit, dibuang ke kotak sampah besok. Yang sakit pun masih dibuang ke kotak sampah. Apalagi tidak sakit. Ada mengatakan, Ustaz, saya miskin. Bukankah Allah mengatakan, wala taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut menjadi miskin atau tak cukup makan. Allah mengatakan, nahnu, kami rezekikan kamu dan anak kamu. Jadi penentuan rezeki, yarzuqu may yasha, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi no, jangan dihadkan seperti apa, keluarga berencana. Itu tidak boleh dalam Islam, ya. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kerana anak yang soleh, pahalanya akan dikongsi dengan mak bapaknya. Sampai di situ, sahabat. Kerana saya takuti banyak soalan. Teruskan soalan yang ada. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang isteri memberi hadiah berpeluang kepada ibu bapanya sendiri walaupun dilarang oleh suami? Kalau dilarang, tidak boleh. Kalau dilarang oleh suaminya memberi harta kepada mak bapaknya, tidak boleh. Sebab harta itu bukan milik dia. Ada yang bekerja, ada yang mengatakan saya bekerja. Walaupun bekerja oleh kerana izin dari suaminya, sebenarnya hartanya bukan harta dia, harta suaminya kerana keizinan. Tapi oleh kerana kita terpengaruh dengan undang-undang yang diatangi daripada barat, undang-undang kufar, bila bekerja harta isteri. Tidak sebenarnya. Bila isteri bekerja, harta bukan dia punya. Sebab dia milik suaminya. Jadi kalau suaminya makan tanpa izinnya, dia tidak dikatakan suami curi. Suami kalau makan, bukan bermakna hutang. Tapi ingat dia, suami jangan zalimi isteri. Rasulullah SAW mengatakan bahawa isteri itu amanah. Akulah sebaik-baik amanah. Contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang isteri dilarang oleh suaminya memberi duit kepada mak bapaknya, maka dia kena taat. Tapi suami mesti fikir, kalau dia masa sekolah dulu, mak bapaknya habiskan duit untuk membesarkan dia dan membelanjakan, apakah bila dah dikahwinkan dengan hantar-hantar tak ada perasaan? Biarlah dibantu mak bapaknya, betul? Macam mana Cik Jafar, betul kan? Dan bila dia membantu mak bapaknya, mudah-mudahan doanya, doa mak bapaknya untuk isteri kita, kita hidup dalam keadaan rahmatnya. Sebab doa mak bapak makbul kan? Saya katakan kepada antum, biar dia nak bantu-bantu. Jangan katakan tak boleh. Tetapi kalau kita memang tak mampu, mak bapak kita kaya, kita larang hak kita. Mak bapaknya membazir, makan sana, makan sini, katakan. Enjoy sana, enjoy sini. Melancong sana, melancong sini. Tapi tetap minta kepada anaknya, sedangkan anaknya tidak mampu. Yang di situ, kalau suaminya mengatakan jangan, jangan. Sebab apa? Kita membantu dia membazir. Ya, jadi ini jawapan anak seringkas. Kalau kurang dipahami, ditanyakan lagi. Teruskan soalan. Adakah menjadi tanggungjawab anak lelaki untuk menjaga ibu bapa? Ya, anak lelaki-lelaki, bukan anak perempuan. Makanya bila harta waris, anak lelaki-lelaki lebih banyak asabah daripada anak perempuan, kerana dia ada tanggungjawab untuk menjaga anak-anaknya, isterinya, mak bapaknya dan keluarga perempuannya. Katakan seorang perempuan itu diceraikan oleh suaminya, tak ada tempat bergantung, maka keluarga lelaki-lelaki wajib menjaga kalau dia tak ada mak bapak. Ulang lagi sekali, adik-adik perempuan saya, kakak, kalau ada kakak, tanggungjawab adalah saya. Begitu juga antum. Kalau ditadikan mak antum dah pergi, dah meninggal, bapak antum dah meninggal, jangan bebankan adik-adik perempuan ini kepada kakak atau adik perempuan yang lain. Tanggungjawab antum. Tetapi kalau adik atau kakak itu kaya nak pelihara, ya silakan. Jadi anak laki-laki adalah bertanggungjawab terhadap keluarga-keluarga perempuan. Makanya dia katakan apabila menerima harta warisan, dia dapat asabah. Ya, seganda lebih daripada anak-anak perempuan. Wallahualam. Jadi kewajipan adalah anak laki-laki. Teruskan sahabat. Ustaz, jika suami masih belum mengenal sunnah, isteri pula sudah mengenal sunnah, dan yang ingin anda tanya, ketika solat berjemaah, sesudah solat suami suruh isteri mengangkat tangan dan mengaminkan doa, dan setiap kali solat subuh akan baca doa kuno. Untuk ustaz, suami saya mengikut. Apakah nasihat ustaz? Barakallahu fiki. Mengangkat tangan semasa sembahyang sembahyang subuh mengikut Imam Syafi'i sunnah muakkadah, bukan wajib. Tak mengangkat tetap wajib, tetap sah. Tetapi ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam sebagai ikutan. Mengangkat tangan adalah perbuatan, adapun membaca itu hak masing-masing. Tetapi oleh kerana membaca kunut itu tidak ada dalilnya, walaupun ada dalilnya, asalnya ada tetapi sudah dimasukkan dan hanya boleh diteruskan pada bulan Ramadan, maka kita mengangkat tangan ikut imam, tetapi membaca tidak boleh. Membaca tidak boleh. Itu yang dijelaskan oleh Al-Albani semasa ditanya. Adapun berdoa selepas sembahyang mengangkat tangan, itu tidak ada. Sehingga membaca Fatihah sebagai antaranya ayat doa, itu tidak ada lepas solat. Yang ada lepas solat adalah berzikir. Ya, adapun doa-doa yang tak secara langsung seperti Allahumma anta salam, itu supaya berzikir panjang, itu boleh. Tetapi doa khusus, angkat tangan, amin, amin, tidak ada. Adapun yang bermasalah dengan suami sebelum suami itu mengenal sunnah, jangan tentang dia. Fir'aun itu dilaknat oleh Allah. Fir'aun itu tahu, tapi istrinya Asia seorang yang soleha. Apakah Asia menentang? Tidak. Jadi kita katakan, bersabarlah dulu wahai muslimah. Didiklah suami kita, tarbiah suami kita pelan-pelan. Jangan dengan bebelan, tetapi dengan ayat Quran. Makanya sekali lagi, saya menulis untuk memudahkan antum, bukan nak bebankan antum. Jangan timbul isu, usah asyik menulis, nak jual buku, nak cepat kaya. Bukan itu prinsip saya. Supaya antum balik nanti, bang, ini dalilnya. Kunut ini, saya dah tulis ya dalam buku, tentang solat tu. Anak khair ditanya oleh anaknya, ya abati sallaita hahuna khamsa sanawat halfa wa bakar wa umar wa usman hal yakdud ya bunaya bid'ah. Sahabat ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, engkau sembahyang di sini 5 tahun di belakang Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, apakah mereka berkunut? Kata sahabat, wahai anakku, kunut itu bid'ah. Bacakan tu, tengok rawinya, hadisnya sahih. Kalau anda baca begitu depan suami anda, suami anda orang Islam kan, masih sembahyang bermakna percaya Quran hadis, tetapi kalau membebel, dia menyampah, besok tak boleh datang kuliah. Makin jauh dia belajar, makin banyak bebelannya. Kalau dulu sebatu, mungkin besok 10 batu, mungkin 100 batu. Tak tahan dia, lama-lama dia tak duduk kat rumah. Takut-takut main tangan nanti. Jadi jangan bebel, beli kitab bacakan ataupun sama-sama bincang. Perempuan paling pandai memujuk laki-laki, betul kan? Macam tu Surah Ja'far, betul kan? Kata orang layu laki-laki bila dipujuk. Apa kata orang sekarang? Cair. Gunakanlah. Takkan dulu masa bertunang ke boleh cairkan temannya, tapi sekarang gunakanlah ya kelebihan tu. Gunakan ayat-ayat Allah dan hadis salam untuk memujuknya. Sebab kaedah kita ahli sunnah wal jamaah yang berbalik salaf, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan Quran, hikmat Quran. Wal mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah adalah hadis-hadis yang sahih. Kita akan berjaya kerana itulah perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga baru wajadilhum billati ahsan. Bercakaplah, berjidallah, berbicaralah dengan cara yang baik. Itu cara kita untuk berdakwah. Dan ad-dinun nasihat. Nasihat itu Quran hadis, bukan nasihat mengikut ya hawa nafsu ataupun akal-akal kita. Teruskan soalan. Jika anak perempuan di luar nikah ingin berkahwin, bagaimana pula dengan walinya kerana tidak tahu siapa bapanya? Bila tidak ditahu walinya, yakni tidak tahu siapakah bapanya, datuknya. Kalau tak ada datuknya, pakciknya, sebab dia anak bagi perempuan tu. Iya kan? Jangan cari wali hakim. Hakim tak kena mengena. Kalau tak ada memang bapak, tak ada mak, tak ada, baru wali hakim. Ataupun ada mak tetapi tak ada keluarga laki-laki, maka wali hakim. Atau ada keluarga laki-laki tapi tak tahu macam mana untuk menikahkan, ataupun dia jahil sejahil-jahilnya, maka boleh wali hakim. Tapi kalau boleh bercakap, ada kebolehan, dia jadi wali. Macam anak di dalam nikah, macam anak yang halal, kerana anak haram kan? Anak yang halal, anak yang haram, sama saja dalam hal perkahwinan. Jadi jangan lupa, kesiani mereka, ya? Dan kalau boleh, aib itu ditutup. 20 tahun ditutup. Tapi bila kahwin, terbongkar semua. Subhanallah. Teruskan soalan. Ustaz, ibu bapa saya sering ke rumah saya daripada Kelantan ke Selangor. Apabila sampai ke rumah saya, boleh mereka melakukan kasar di rumah saya sedangkan mereka bukan lagi dalam perjalanan. Kerana saya mendengar kuliah yang mengatakan solat kasar hanya boleh dilakukan masa perjalanan dan bukan di rumah. Itu penjelasan Ustaz. Iya, betul. Kerana anak harta bagi mak bapak. Sebagaimana Quran menjelaskan, bagaimana hadis ini menjelaskan. Jadi, kalau di rumah kita, maka kita tidak boleh kasar lagi. Harta kita adalah anak kita. Jadi rumah anak kita adalah rumah kita. Makanya katakan, anda ada anak di Amerika. Sampai di rumah anak anda di Amerika, dalam rumah anak anda, anda tak boleh kasar. Sembayang, tamam. Tetapi dalam perjalanan, iya. Tempoh hari saya dibantah atas nama Muhammadiyah, orang tu membantah. Saya tak senang dengan Ustaz Rasul. Jangan pakai nama Muhammadiyah lah, tolong ya. Muhammadiyah tak ada kepentingan dengan anda. Saya daripada Muhammadiyah. Kami membantah Ustaz Rasul kerana Ustaz Rasul mengatakan kalau pergi Amerika, sembahyang di rumah anak mesti tamam. Kan musafir? Ya, musafir perjalanan, tapi di rumah anda baca hadis-hadis yang sahih. Kita ambil contoh paling mudah. Uthman dan siapa dia? Aisyah. Sebab kalau diulang-ulang jangan marah. Tengok, lupa lagi. Uthman di Mina musim haji sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat. Sedangkan di Mina wajib sembahyang 2 rakaat. Uthman beralasan ini rumah ana, ini harta ana, dan di kampung ana, sebab dia dilahirkan di Mina, dia punya harta di Mina, dia punya rumah di Mina. Begitu juga Aisyah. Maka Aisyah selain mentaati khalifah, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri itu khalifah, maka dia sembahyang 4, dan sejumlah para sahabat di belakang oleh kerana imam sembahyang 4 rakaat, semua 4 rakaat masa pemerintahan Uthman. Jadi kenapa Uthman, sedangkan Rasulullah SAW dia di Mina qasar, tidak dijamak. Abu Bakar, Umar qasar, Ali qasar, tetapi Uthman kenapa tidak qasar? Alasannya adalah rumahnya. Begitu juga Aisyah, kenapa tidak qasar? Itu rumah dia. Makanya dulu saya tinggal di Mina, semasa saya duduk di Mekah, tanya orang rumah saya tinggal di Mina, di rumah Muslim Mulik Rabitalan Islami. Bila saya balik ke Mina, saya tidak boleh qasar. Orang bertanya kenapa? Saya duduk di bangunan tu. Bangunan tu untuk tetamu-tetamu daripada luar negeri. Saya duduk kat situ bersama dengan mereka. Saya duduk bukan musim haji, sepanjang saya di Mekah duduk di situ. Jadi saya sembahyang tamam. Bila imam beri salam, saya bangun. Kenapa? Hujah kami ini dia, sebab rumah kami. Jadi saya katakan ya, kalau nak bantah jangan beralasan dengan nama persatuan, tapi beralasan dengan Quran hadis. Dengan Quran hadis. Jadi itu alasan kami. Jadi kalau dibalik ke rumah anaknya, laki-laki atau perempuan, maka sembahyang tamam di rumah anaknya. Tapi dalam perjalanan, apa dia? Mesti kasar. Dalilnya banyak ya. Saya ambil yang paling mudah, kejadian di Mekah, yakni Aisyah dan Uthman radhiyallahu anhumah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya ada mengambil anak angkat perempuan jadi ibu kepada anak ini. tidak tahu siapakah sebenarnya bapaknya kerana dia melakukan hubungan kelamin dengan terlalu ramai lelaki. Masalahnya sekarang kepada siapakah untuk dihentikan anak ini? Bila kakak saya pergi ke jabatan agama, mereka suruh hentikan kepada Allah. Abdullah. Di sini betul kalau dia tak tahu bapaknya, sebab Abdullah artinya hamba Allah. Tetapi kalau diusahakan melalui DNA misalnya, dia dapati DNA ini sama dengan, di antara katakan ada 5 orang 6 orang rogol dia, 5 orang 6 orang tu dapat dikesan DNA-nya. Kalau sama dengan DNA anak tu, bermakna dibandingkan kepada, sebab DNA tak salah. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa tidak tahu. Haram katanya pakai teknologi. Tidak. Kita tidak diharamkan pakai teknologi. Kalau diharamkan pakai teknologi, bermakna kita pergi Mekah naik apa? Naik unta, kena beli unta daripada Singapura pergi Mekah. Sekarang kita naik apa? Mungkin besok supersonik. Begitu laju. Begitu juga jam ni. Dalam zaman Rasulullah SAW tak pakai jam, pakai matahari. Pakai perjalanan bintang. Tapi sekarang pakai jam. Bermakna Islam rahmatan lil alamin. Rahmahnya meliputi termasuk ilmu-ilmu yang diajarkan itu adalah rahmah bagi kita. Jadi pakai teknologi ni. Jadi kalau DNA menunjukkan bahawa itu bapaknya, kita tangkap itu bapak kau. Ini buktinya. Ya kan? Jadi kita katakan bahawa dibandingkan kepada yang sudah dipastikan itu bapaknya. InsyaAllah. Satu lagi soalan kita berhenti kerana waktu kita dah habis. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jihad fisabilillah yang dilakukan oleh segelintir orang Islam yang mengatakan mereka mujahidin dengan cara meletupkan diri sendiri untuk memerangi kuasa barat yang selalu menghadapi negara-negara Islam, terutamanya di Timur Tengah? Boleh dari sisi pemahaman salaf soleh ini? Pengebom berani mati, suicide bombing ataupun bom jihad kata mereka, itu bukan bom jihad, itu bom bunuh diri. Saya sedang menyiapkan satu buku Tauhid Hakimiyah. Di situ saya sudah sentuh. Dan sebelumnya saya ada menulis, sebelum berlakunya bom Bali, bom London dan bom New York, saya sudah menulis. Ada orang mengatakan saya menulis ini untuk mengampu kerajaan. Kalau Singapura PAP, kalau di Malaysia UMNO. Mengampu-mengampu sampai sekarang katanya tak dapat warga negara, kata mereka. Tak, saya bukan mengampu. Sebab saya menulis tentang pengebom berani mati sebelum adanya kejadian 3 bom ni. Kami ditanya tentang pengebom berani mati, maka saya menulis. Saya ada menulis buku tipis saja, pengebom berani mati, sehingga penerbit takut nak terbitkan. Nama penerbit pun tak ditaruh. Jadi macam buku apa? Tak ada. Jadi nama saya di situ, pengebom berani mati yang mengatakan itu mati syahid, di antaranya Qardawi. Qardawi dinasabkan kepada Ashabul Uhdud. Itu kias yang salah. Kalau nak bincangkan, mungkin menggunakan masa yang panjang. Ala kulihal, saya mengatakan ini bukan fatwa saya. Saya mengambil fatwa di antaranya daripada Bin Bas, Usaimin, Albani, Syekh Mukbil, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Ali Hasan, Salim Hilali dan sejumlah ulama-ulama salah mengatakan pengebom berani mati adalah bukan bom, pengebom jihad, tapi bom bunuh diri. Ya, kalau dikatakan mengebom berani mati disuruh oleh pemerintah untuk menyelamatkan umat di dalam peperangan yang sah, ini peperangan yang dipimpin oleh pemerintah, ya. Tetapi sekarang peperangan mereka dipimpin oleh orang-orang yang tak ada akal, tak gunakan akalnya untuk memahami Quran hadis. Seperti JI, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya kelulusan tak ada. Itu jihad yang salah. Ada mengatakan anak murid ustaz lah yang 90% yang ada KISD. Anak katakan iya. Tetapi mereka tinggalkan anak. Kenapa? Kerana anak melarang mereka buat keganasan. Yang sesuai logik mereka itulah Abdullah Songkar. Siapa yang kita tangkap di Indonesia? Bashir? Bashir? Abdullah Bang Bashir? Jadi mereka bila berguru dengan Abdullah Songkar dan Abdullah Bashir, ditinggalkan anak. Sebab apa? Ustaz mengajar asyik akidah aja, tak semangat, lembik. Jadi mereka nak belajar apa? Jihad. Lama-lama masuk KSD. Kalau ikutkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menentang pemerintah, hukumnya khawarij. Kata Nabi 3 kali, al-khawariju kilabun nar. Khawari itu adalah anjing neraka. Idza lakitumuhum faqtuluhum, di hadis yang lain, apabila kamu jumpa khawaris ni, bunuh mereka. Tapi bukan kita yang bunuh pemerintah. Tapi pemerintah Singapura dia tak bunuh. Disimpan, dididik, dipolehkan, dah boleh dilepas. Jadi jahat apa kerajaan Singapura? Nanti bila saya cakap macam ni, kata mereka, Rasul Dahri menjilat membodek pemerintah. Asyik untung apa Ana? Ana pun pemerintah tak kasi Ana duit. Kecuali tak tahulah dia tua-tua ni dibagi juga. Tak tahu duit apa, Ana tak tahu. Monik macam mana? Saya tak minta, tapi dia bagi. Semua dapat lihat. Jadi kita katakan bahawa JI itu satu kelompok dikatakan oleh syekh kita KGB, Khawarij Gaya Baru. Ataupun kita katakan Mu'tazilah Gaya Baru. Dan mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, kerana 72 yang neraka di antaranya adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka tergolong, JA ini tergolong imma Mu'tazilah, imma Khawarij. Saya katakan benar kerana saya ada dalilnya. Jadi jangan ikut ya JA. JA itu adalah Khawarij Mu'tazilah yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Jadi ketuanya Abu Rahman Bashir patutnya bertobat dia. Kalau dia tak bertobat, dia termasuk 72 yang ke neraka. Ini inzar, bukan saya tuduh. Jadi JI termasuk satu kumpulan yang dikatakan Khawarij. Jadi jihad fi sabilillah boleh, tetapi di bawah naungan pemerintah yang sah, diizinkan oleh pemerintah. Kalau sekarang pemerintah tidak ada, pemerintah Islam Malaysia ke, Indonesia ke, apalagi Brunei ke, tidak pernah mengizinkan kita jihad. Tetapi kalau negara kita sudah dimasuki oleh musuh, maka di situ semua wajib jihad. Walaupun belum sampai seruan, kita kena bangun, kena berjihad untuk menyelamatkan negeri. Pada masa itu, tak payah tunggu seruan. Ia wajib pada semua untuk berjihad. Wallahu'alam, saya rasa sampai di situ. Dan insyaAllah di kuliah akan datang, kita terus membawa dua buku ni. Di samping buku Riyadhus Salihin, membawa buku Kewajipan Mukmin Terabai dan Kewajipan Menuntut Ilmu serta Adab Berguru. Dan saya sudahi, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah keluar dulu ya, insyaallah sabar, beri laluan untuk muslimah.